Dan ini tentu ada maksud dan tujuan agar menjelaskan kepada musuh yang akan dijadari. Kalau kalian pasti kalah, ini memang sudah terbukti. Selama ini Nabi SAW kalau berperang itu selalu merahasiakan. Tidak ada yang tahu kecuali Fatimah melakukan perang saja. Pasukan tinggal itu jihad itu semuanya. Kemana arah Nabi SAW lagi mereka itu? Kalau dipikir Nabi SAW, nanti karena Nabi SAW tahu strateginya, sering ingin mendatangi secara tepat, beliau datang ke arah satu tempat ternyata bukan mesin. Sampai pasukan yang mengatakan mungkin Nabi SAW menyerang suku ini. Yang tentu itu dekat, beliau mengalihkan ke arah yang lain. Ini untuk ke barat, kemudian menyerang ke arah yang lain. Sebagai nanti kita akan lanjutkan untuk kebebasan kota Mekah begitu. Beliau tidak langsung menghilangkan akan ke Mekah, tapi beliau mendatangi wilayah yang cukup jauh, Hawazin, arah Hawazin, Bapak Tahir. Kemudian baru beliau pindah ke arah Mekah secara tiba-tiba. Sehingga memang strategi ini luar biasa membuat penduduk Mekah tidak punya persiapan, maka tidak tahu kalau pasukan sudah sampai di sini. Sudah sampai sekurang lebih di pintu gerbang Mekah. Tapi tidak bisa, ya, mereka tidak punya persiapan lagi dan Nabi SAW berhasil menguasai Mekah. Pada saat pasukan Nabi SAW melakukan pasukan, pada saat Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang hadir di kesepakatan Hudaybiyah yang saya saksikan banyak kurang lebih 1400 orang bersama Nabi SAW, tapi kita kurang bisa ada satu orang munafik Al-Jahm itu Qais. Itu yang Nabi SAW tidak jamin baginya surga. Ini semuanya ya, dijamin Nabi SAW surga. Kembali ke Madinah, Nabi SAW mengiklankan langsung, tidak pakai dulu. Baru tiba sehari, langsung Nabi SAW mengiklankan akan kita akan menyerang surga. Persiapkan untuk pergi perang dan ketahuilah kalau Allah telah memberikan kepada kita gembira, kalau kita pasti menembus benteng Khaibar. Baru teman-teman juga tahu Khaibar ini wilayah sangat kaya dengan perkebunan rumah waktu itu, satu-satunya menyaingi Madinah dari penghasilan rumah di Khaibar. Jadi luar biasa kekayaan yang sangat luas. Nanti kita lihat bagaimana pada saat muslimin memenangkan peperangan, mereka menguasai seluruh wilayah Khaibar dan muslimin menjadi kaya karena banyaknya perkebunan Khaibar, perkebunan rumah di daerah itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kemenangan, hanya saja syaratnya tidak boleh ikut dalam pasukan yang menyerang Khaibar kecuali yang ikut di Hudaybiyah. Jadi yang lain tidak perlu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh pasukan lebih dari 1399 Al-Jahm dan Qais pun tidak dibutuhkan bagi orang munafik. Sebenarnya di sejarah katakan jumlah mereka 1400 selain Nabi SAW. Maka 1400 adalah Nabi SAW. Al-Jahd bin Qais dikeluarkan berarti memang 1400 jumlah mereka. Para saat itu kaum munafikin dan juga beberapa masyarakat Badui mendatangi Nabi SAW karena mereka tahu Nabi SAW kalau menyebutkan kami akan menang, kami akan begini, kami akan begini, pasti benar. Mereka tahu Allah itu tidak perlu kebenaran. Maka mereka tahu kalau janji Allah kepada Rasulnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menembus Khaibar, dan mereka tahu wilayah Khaibar itu wilayah yang sangat luas, kaya, banyak emas, banyak perak, banyak perkebunan, rumah, banyak peternakan yang orang-orang Yahudi. Dan Yahudi punya di sana banyak sekali benteng-benteng dan setiap benteng memiliki komunitas yang sangat besar. Baru dari harta benda besar sekali yang cuma hanya didapatkan belum lagi dari tawanan perang. Maka mereka datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kami tadinya tidak ikut di Hudaybiyah karena kami terfitnahkan oleh anak-anak dan keluarga kami, istri anak kami. Maka kami tidak sempat ikut Hudaybiyah. Sekarang izinkan kami mendampingi Anda dan kami sangat ingin mengharapkan pahala jihad ke mati syahid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baiklah kalau begitu, tapi dengan syarat. Ikut jihad boleh, tapi tidak ada lagi. Kalau kita menang nanti, yang dapat menerima hanya itu di Hudaybiyah. Kalian itu boleh jihad, cari pahala jihad, mati syahid boleh. Tapi tidak ada lagi. Ternyata semua orang munafik dan orang Badui ini tidak ada itu. Karena tujuan mereka apa? Menerima. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kejadian tadi, juga memberitakan tentang kesepakatan Hudaybiyah beserta efek-efek positifnya, serta berita gembira akan adanya kemenangan-kemenangan besar setelah pembebasan Taliban nanti, seperti pembebasan kota Mekah, seperti terjadinya perang Hunain dikalahkannya suku Hawazin, suku yang sangat besar, dan akhirnya habis terjemah berhala setelah Mekah dan Hunain ini takut. Dan juga tentunya setelah itu berbondong-bondongnya suku Arab untuk datang ke Islam sebelum meninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Allah ceritakan dalam surah Al-Fatih surah nomor 29 ayat 15 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu al-mukhallafuna idza talabtum ila maghanim lidakhuluha daruna tattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qablu فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang-orang terdiri yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan perang, biarkanlah kami, niscaya kami akan mengikuti kalian. Mereka hendak mengubah janji Allah. Maksudnya mereka masyarakat mengubah kalau orang kafir, orang munafik itu akan disembunyikan berdoa. Allah akan membongkar mereka. Katakanlah, kalian sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian hanya dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Jadi orang-orang munafik itu dilarang ikut oleh Nabi SAW. Kalau tak pahalanya boleh, tapi tidak ada iman. Maka jawaban mereka apa? Kalian cuma hasil kepada kami. Kalian tidak mau hatinya terjadi. Padahal Allah SWT mengatakan sudah keputusan Allah tidak boleh ikut perang Taibah kecuali kafir di kulit biasa. Ayat selanjutnya, ayat 30-nya. Ini ayat 16, tadi itu ayat 15. Allah berfirman, Kullu lil mukhallafina min al-a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun. فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal dan tidak ikut dunia, kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian akan memerangi mereka dan mereka akan menyerang musuh Islam. Jika kalian patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berbalik sebagaimana kalian telah berbalik sebelumnya, niscaya Dia Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Sekarang untuk membalas kebodohan kalian, tidak hadir di dunia, tidak ikut umrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, tidak ikut di perang-perang sebelumnya dengan banyak alasan, fitnah lah ini lah itu lah segala macam. Mereka tidak bisa tinggalkan pekerjaan, tidak bisa tinggalkan keluarga, bisa diobati dengan cara ikut sekarang, tembus Khaybar ini. Tapi di sana banyak orang-orang yang kuat-kuat, siap untuk menghadapi ini. Cari pahala jihad, tapi tetap tidak ada bagaimana untuk menembus kesalahan-kesalahan yang lalu. Kalau kalian juga tidak mau dengan beragam macam alasan, maka pasti Allah akan mengadap kalian dengan adab yang lebih. Tapi cuma dunia dunia saja. Bohong semua itu mengatakan mau jihad, mau membela agama, keluarga kami jadi fitnah, bohong semuanya. Di ayat 17-nya, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban 'alima. Tidak ada dosa atas orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut perang. Kalau seandainya hai Muhammad ada di antara penduduk Madinah yang tidak mau ikut karena mereka sakit. Terutama kasus pertama adalah buta. Orang buta susah berperang. Tidak mungkin. Ini udur syar'i. Tidak bisa dia, musuhnya di mana dia tidak tahu. Gitu kan? Maka dia punya udur. Atau orang pincang. Biasanya orang perang harus bisa berlari cepat. Walaupun sekarang menggunakan kendaraan misalnya juga sama. Injak gas kalau zaman dulu mungkin menyetir kuda. Ya, keterampilan perang zaman dulu teman-teman kalau menunggangi kuda itu, mereka sudah tidak pegang lagi tali kekangan kuda dengan tangannya. Bahkan kebanyakan kuda itu sudah tidak pakai tali kekangan di kancah peperangan. Jadi kuda biasa saja, dia sudah kontrol dengan kakinya. Jadi kakinya, keduanya kaki menjepit perut kuda itu, kemudian dia sudah bisa kontrol kuda itu ke kanan atau ke kiri dengan kakinya. Jadi keterampilan yang luar biasa, maka kaki dibutuhin. Gitu kan? Begitulah yang disebutkan di sini makna ayat, dan tidak ada juga, tidak ada masalah atau tidak ada dosa bagi orang yang pincang. Artinya tidak bisa kontrol lari kudanya, dia berlari, membela, menyerang musuh. Gitu kan? Dan juga orang yang sakit secara umum, yang dimaksud sakit secara umum adalah sakit yang membuat dia tidak bisa ikut. Ya, misalnya kalau kita sekarang stroke, ya kalau cuma flu, demam, ini kalau alasan munafik ini. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Kata sebagian ulama tafsir, kalau sudah jelas-jelas ada panggilan jihad depan matanya dan bersifat fardu ain, dan dia menolak, dipastikan dia tidak ada opsi. Ikut perang dapat pahala besar dan mati syahid, atau dia akan diazab dengan Allah azab yang pedih. Tidak bisa sama sekali nolak. Karena memang tidak ada dalam jiwa seorang muslim sifat pengecut. Dan kita dianjurkan agar selalu meminta kepada Allah dihilangkan sifat pengecut. Di antara doa Nabi SAW, ma'udhu bika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat jubun. Jubun itu artinya pengecut. Kemudian Allah menyebutkan di ayat 18-nya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa 'athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha. Ridha artinya, ridha itu teman-teman istilah digunakan dalam bahasa Arab kalau seseorang sudah sangat puas. Jadi kalau kita berikan orang miskin sesuatu, misal dia butuh 1 juta. Kebutuhan utang misalnya, anaknya sakit atau apa saja, lalu kita bantu 100 ribu, masih biasa, orang masih butuh. Kalau kita kasih 1 juta pun pas-pasan, itu masih dikatakan pemberian. Tapi kalau seseorang misalnya didatangi oleh orang lain, saya butuh 1 juta rupiah, betul-betul itu pas untuk bayar rumah sakit misalnya, lalu kita kasih 2 juta di atas dari kebutuhan dia, ya udah 1 juta pakai, 1 jutanya lagi silakan untuk kebutuhan misalnya, maka itu akan membuat dia ridho. Ridho itu puas dengan pemberian karena di atas daripada kebutuhannya. Itu makna letter late-nya ridho. Jadi misalnya makna hadis, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua. Seperti apa itu? Berarti kita harus memberikan kepada orang tua kita apa yang di atas kebutuhan mereka. Maka itu berdatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan juga kepada kita sesuatu yang membuat kita puas karena di atas kebutuhan. Allah telah ridho, artinya Allah betul-betul sudah akan memberikan yang terbaik kepada semua orang mukmin yang telah berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Masih ingat kasus bayat Ridwan? Ingat gak? Senyap betul ini hari ini. Ya. Entah kenapa. Hari ini diadem-adem gitu ya. Apa karena saya telat tadi 1/2 jam? Ngambek gitu. Baiklah, yang jelas teman-teman sekalian, baiat Ridwan terjadi. Masih ingat waktu itu, waktu Nabi SAW negosiasi sama orang-orang Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah, tapi mereka tidak mau. Selalu saja curiga dengan Nabi SAW. Maka Nabi memanggil Umar bin Khattab, lalu berkata, hai Umar, saya akan mengutusmu menemui Abu Sufyan di Mekah. Temuin tuh Abu Sufyan. Lalu negosiasi langsung, kita mau umrah, enggak mau apa-apa kok. Jelas-jelas ada haji, ada banyak hewan-hewan kurban yang kita bawa. Ngapain mereka larang kita masuk? Kata Umar, ya Rasulullah, Anda tahu bagaimana permusuhan saya sama Quraisy. Ini kalau saya datang, bahasa terjemahan saya ini ya, Umar sekarang mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya datang ke sana, kemudian saya ditolak, ini perang antara saya sama Quraisy. Biar saya sendiri, saya lawan tuh. Maka lebih baik jangan saya, ya Rasulullah. Cari orang dari suku Umayyah. Sukunya Abu Sufyan, ya mungkin lebih tenang. Jangan kayak saya emosional. Ya. Maka kata Nabi SAW, siapa itu hai Umar? Kata Umar, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga suku Umayyah, satu suku sama Abu Sufyan. Dan orangnya lebih tenang, tidak emosional. Kata Nabi SAW, baiklah. Dipanggil Utsman, Utsman diutus ke sana. Rupanya waktu Abu Sufyan lihat, Abu Sufyan ngobrol-ngobrol sama Utsman bin Affan, Akhirnya sampai Utsman bin Affan telat kembali ke pasukan ke perkemahan muslimin. Telat ke perkemahan muslimin sehingga Nabi SAW khawatir jangan sampai Utsman bin Affan sudah dibunuh. Maka beliau pun berdiri di bawah sebuah pohon, kemudian beliau mengambil baiat, perjanjian setia. Semua muslim di situ, semua sahabat salaman dengan Nabi SAW. Ya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hidup mati saya untuk Allah dan Rasulnya. Perintahkan apa saja kami ikut. Selesai, enggak ada keraguan. Maka diambillah baiat satu persatu. Dan sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu sebenarnya masalah ini. Saya reviewkan. Salaman semuanya. Lalu setelah salaman semuanya, setelah selesai 1398 orang. Waktu itu yang salaman. Karena ada Utsman bin Affan di Mekah. Sama Utsman bin Affan berarti 1399. Dan ada satu orang munafik, Al-Ja'ad ibn Qais, yang tidak mau membaiat Nabi SAW. Setelah 1398 tadi membaiat, Nabi SAW meletakkan tangan kanan beliau, kemudian dipegang oleh tangan kiri beliau, lalu beliau berkata, ini adalah tangannya Utsman bin Affan. Maka para sahabat berkata, tentu saja tangan kiri Nabi SAW memegang tangan kanan beliau, lebih kami cintai daripada tangan kami menyentuh tangan Nabi SAW. Artinya kemuliaan ini bagi Utsman bin Affan. Dia lagi di Mekah, tapi Nabi SAW membaiatnya. Lalu kata Nabi SAW, kalian semua pasti masuk ke dalam surga. Pasti, dijamin. 1398 orang. Kecuali orang yang sembunyi-sembunyi di belakang unta merah. Rupanya si Ja'ad bin Qais itu, dia supaya tidak baiat, dia lihat orang banyak ribuan, dia sembunyi-sembunyi di belakang unta. Dia pikir Nabi SAW tidak tahu. Nabi bilang, kalian semua masuk surga kecuali itu tuh, yang sembunyi di belakang unta merah. Gitu kan? Inilah makna ayat 18 Al-Fatih. Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Karena kalau antum tidak tahu kisahnya, antum baca ayat ini dalam Al-Quran, tidak ngerti apa kasusnya ini. Apa yang dimaksud dengan di bawah pohon? Ya. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah menurunkan, maksudnya mereka betul-betul tulus mau mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Maknanya adalah Khaybar. Ayat 19. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِّزًا حَكِيمًا. Dan pasti mereka pada saat menembus Khaybar, mereka akan mendapatkan rampasan yang banyak sekali yang dapat mereka ambil. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata para ulama, setelah perang dari Khaybar, enggak ada lagi sahabat yang miskin. Semua jadi kaya raya. Karena banyaknya ghanimah. Yang berangkat 1400 orang yang sudah pasti tadi, gitu kan. Belum lagi ada yang ikut beberapa orang, tapi 1400 yang sudah pasti. Dan mereka mendapatkan ghanimah. Satu Khaybar dibagi untuk 1400 orang saja. Ya kalau ini kota Balikpapan, satu Balikpapan dibagi 1400 orang. Gitu kan. Begitu luasnya dan banyaknya, semuanya jadi ghanimah. Termasuk penduduk-penduduknya. Gitu kan. Makanya Allah bilang, dan mereka akan mendapatkan rampasan yang banyak. Dan sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 20-nya. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil, maka disegerahkannya harta rampasan ini untuk kalian, maksudnya Khaybar, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya. Maksudnya Allah SWT menjaga di perang di kesepakatan Hudaybiyah, Quraisy tidak menyerang kalian. Kalau masih ingat teman-teman, saya jelaskan di kesepakatan Hudaybiyah, jumlah muslimin 1400 orang. Pasukan Quraisy berkemah di depan kemahnya muslimin 3000 orang. Artinya mereka bisa menyerang muslimin pada saat itu. Allah menahan tangan mereka membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjuki kalian semua ke jalan yang lurus. Ayat 21-nya. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh telah Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagian ulama tafsir mengatakan dimaksud dengan dan kota atau negeri yang belum kalian kuasai, nanti kita bahas, adalah kota Taif. Jadi setelah pembebasan kota Mekah, nanti ada perang Hunain. Hunain itu sebuah lembah antara Mekah sama Taif. Setelah berhasil menang di Hunain, mengalahkan suku Hawazim, lalu Nabi SAW menyerang, mengepung kota Taif. Kota Taif sebenarnya lebih rendah kekuatannya dibandingkan kota Mekah. Tapi subhanallah, Allah masih belum izinkan. Makanya Allah turunkan ayat ini. Dan ayat ini juga akan kita ulangi nanti di pembebasan kota Mekah dan juga pembebasan atau penyerangan kota Taif. Kemudian ayat 22-nya, walau qatalukumul ladina kafaru lawallau al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong. Dipastikan oleh Allah SWT di ayat 22 ini, teman-teman sekalian, surah Al-Fatih, kalau kita sudah berhadapan dengan orang kafir di kancah peperangan jihad, mustahil mereka bisa menang. Asal ikhlas, Allah janjikan. Dan pasti mereka terpukul kalah. Kecuali dalam satu keadaan. Memang dalam pasukan muslimin tersebar maksiat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ketahuilah kepada pasukan-pasukannya, Allah memenangkan kalian atas musuh kalian bukan karena jumlah dan bukan karena persenjataan, tapi karena keimanan kalian. Kalau sudah ada maksiat di tengah-tengah kalian, maka pasti kalian akan dikalahkan oleh musuh kalian karena mereka lebih banyak dari sisi jumlah dan senjata. Maka kata kuncinya itu. Kemudian juga dalam ayat 23-nya Allah bilang, sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebuah atau sebagai suatu ketetapan yang telah berlaku sejak dahulu, maka kalian sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi ketetapan Allah itu. Maksudnya orang beriman akan diberikan kemenangan, orang kafir akan kalah, tidak akan berubah sampai hari kiamat itu. Ini jawaban yang pasti bagi orang yang masih ragu dengan kemenangan muslimin. Jadi kalau masih Allah belum kasih, satu masalahnya, kemaksiatannya. Titik, itu saja poinnya. Gak ada yang lain. Kalau mereka betul-betul jujur, ikhlas, jumlahnya biar lebih sedikit pasti menang. Karena histori kita sudah begitu. Tidak pernah dari peperangan Nabi SAW itu jumlah muslim lebih banyak daripada orang-orang kafir. Gak pernah. Tapi menang terus. Di perang Uhud pun, kekalahan kita terjadi. Kenapa? Karena adanya kemaksiatan sebagian pemanah yang turun waktu Nabi SAW larang. Selain daripada itu, mereka selalu patuh, selalu menang. Padahal jumlahnya lebih sedikit. Dan ini tidak akan berubah, kata Allah. Sunnatullah tidak akan berubah, sistem. Jadi tidak perlu ragu dalam membela kebenaran. Ayat 24-nya, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dialah yang telah menahan mereka dari memerangi kalian dan menahan tangan kalian dari memerangi mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Sebenarnya ayat 24 ini, teman-teman sekalian, adalah ayat yang turun pada saat nanti penyerangan kota Mekah setelah perang Khaybar ini. Tapi saya baca karena ayatnya berurutan satu sama lain, dan ayat ini mungkin akan terus kita ulangi di beberapa bahasan kita ke depan karena memang berhubungan sekali. Artinya nanti pada saat muslimin masuk ke dalam Mekah, maka tidak terjadi penyerangan dari masyarakat Mekah karena Allah yang menahan mereka. Sehingga Mekah dikuasai tanpa peperangan. Hanya segelintir pasukan kecil nanti akan kita lihat dari orang Quraisy, itu pun dikalahkan oleh pasukan muslimin. Kemudian ayat 25-nya, Humul ladhina kafaru wasaddukum anil masjidil harami wal hadya ma'kufan an yabluga mahillah. Walaula rijalun mu'minun nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arrah. فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Mereka orang-orang kafir Mekah itu yang telah menghalangi kalian masuk ke Masjidil Haram di kesepakatan Hudaybiyah dan menghalangi hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Yang sudah kita jelaskan kemarin, ayat ini turun pada kasus umrah, bukan pada kasus haji. Berarti di umrah pun dianjurkan untuk ada kurban, gitu kan? Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah yang tidak kalian ketahui dalam penduduk sebagai penduduk Mekah bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan, tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian dari memerangi mereka. Jadi ini sudah kita jelaskan sebabnya kenapa Allah SWT tidak membiarkan muslimin masuk saja menyerang Mekah waktu itu. Sementara mereka punya senjata, walaupun jumlahnya lebih sedikit, mereka bisa menang. Karena di dalam Mekah ternyata ada orang-orang laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau diserang oleh muslimin, mereka tidak tahu kalau itu muslim, bisa dibunuh. Akhirnya menyesal nantinya. Supaya Allah memasukkan siapapun yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, sekiranya mereka tidak bercampur baur, artinya antara muslim sama kafir di Mekah, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ayat 26-nya, إِجْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الرَّسُولِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, mereka anggap mereka akan bisa mengalahkan muslimin. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya di kesepakatan Hudaybiyah dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid atau menanamkan kalimat tauhid dalam hati para sahabat, dan mereka berhak dengan kalimat tauhid itu dan pasti dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini ayat 27, ayat 28, ayat 29 teman-teman sekalian sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Saya cukupkan sampai ayat 26, nanti kita bahas lagi insya Allah pembebasan kota Mekah sampai ayat 29-nya. Kita masuk teman-teman sekalian ke pembebasan Khaybar ini. Sebenarnya tujuan utamanya adalah menghancurkan, tanda kutip di sini, otak ya, yang memicu terkumpulnya pasukan Ahzab. Kalau kita review lagi kembali sebelumnya, sebelum kesepakatan Hudaybiyah ada perang Ahzab. Ya. Bagaimana otak sebenarnya itu adalah suku Nadhir dan suku Qainuqa. Dua-duanya suku Yahudi yang pernah diusir Nabi SAW dari Madinah. Mereka menjadi otak, terutama suku Nadhir. Mereka lah yang mengajak suku-suku Arab termasuk Quraisy untuk memerangi Madinah pada saat itu. Maka Nabi SAW menyerang dua suku ini karena memang kasusnya mereka otaknya. Tentu suku Nadhir ini dipimpin oleh Kanana bin Abi Hukaik dan juga Qainuqa dipimpin oleh Shallam Sallam ibn Mushkim. Ya, dua-duanya nanti akan terbunuh ini orang. Nabi SAW lalu bergerak dengan semua yang telah ikut di kejadian Hudaybiyah, kecuali beberapa orang saja yang tiba-tiba sakit pada saat masuk kota Madinah, maka Allah pun memaafkan mereka sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Fatih, surah nomor 29 ayat 17. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan tidak ada beban hukum bagi orang yang buta, orang yang pincang ini adalah orang-orang yang dari Madinah yang baru mau ikut, bukan dari orang yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Dan tepatnya terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah, keluarlah pasukan muslimin dari Madinah. Bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Tentu dalam tulisan saya ini saya sempat tuliskan ada kisah tentang tiga suku Yahudi itu. Dan sudah pernah saya sampaikan bagaimana Qainuqa dikeluarkan dari Madinah, kemudian Nadhir dikeluarkan dari Madinah, dan juga Quraidah dikeluarkan dari Madinah. Ini saya tidak ulangi lagi. Yang jelas, suku-suku ini akhirnya berkumpul di Khaybar semuanya. Di antara kisah yang perlu disebutkan adalah kisah seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham. Abu Syaham ini, teman-teman sekalian, adalah orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Pada saat dia dengar bahwasanya muslimin akan keluar dan sengaja diiklankan, Khaybar sudah mendengarkan berita kalau mereka akan diserang. Maka ada satu orang Yahudi namanya Abu Syaham, dia menuntut hutangnya yang dimiliki oleh seorang sahabat kurang lebih 5 dirham saja. Sahabat ini bernama Abdullah. Ia berkata, wahai Abdullah, kalau engkau mau keluar ke Khaybar, maka lunasi dulu utangmu. Abdullah lalu menjawab, sabar saja. Saat aku kembali dari pembebasan Khaybar, maka aku pasti akan membayarmu. Jadi kebetulan Abu Syaham ini tinggal di Khaybar. Dia tahu muslimin akan keluar sana dan akan menang. Maka dia tuntut, jangan keluar, kecuali kamu harus bayar utangmu dulu. Jadi ini sebuah hukum syar'i, teman-teman sekalian. Tidak boleh pergi jihad kalau masih punya utang. Ya. Kecuali pemilik piutang mengizinkan, walaupun itu orang kafir. Tidak bisa. Karena orang syahid, diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Maka tidak bisa sama sekali seseorang pergi. Ini termasuk di sini kasusnya. Dan ini hadis sahih. ya, menjelaskan masalah itu. Yahudi ini tahu kalau muslim akan keluar, maka dia tuntut para sahabat, seorang Abdullah, sahabat Abdullah bernamanya Abdullah, jangan kau keluar kecuali kau harus bayar utangmu. Maka Abdullah pun melapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, lunasi utangmu. Lunasi utangmu, gitu kan. Pada saat itu Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya lunasi utang saya. Jadi karena susahnya hidupnya pada saat itu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lunasi walaupun kamu harus menjual bajumu. Maka dia pun akhirnya menjual bajunya dan betul-betul dia melunasi utangnya. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW memberikan kepadanya 5 dirham, lalu dia bayar utangnya tersebut. Pada saat Abdullah balik dari pembebasan Khaybar, maka salah satu kerabat Abu Syaham tertawan, jadi tawanan perang, karena sudah menang muslimin. Gitu kan? Maka Abdullah menjual tawanannya itu kepada Abu Syaham dengan berlipat ganda dari jumlah utang dia dulunya. Dan akhirnya Abu Syaham pun menebus itu. Di Madinah pada saat itu teman-teman sekalian, sisa kaum Yahudi, ya, masih ada kaum Yahudi di Madinah pada saat perang Khaybar. Ada di antara mereka yang tetap masih mau tinggal di sekitar kota Madinah. Mereka mengirim seseorang ke suku Arab Badui. Ya. Sisa Yahudi, maaf. Orang-orang Yahudi ini mengutus seseorang Arab Badui dari suku Ashja untuk menginformasikan kepada Yahudi Khaybar kalau muslimin akan menyerang mereka agar mereka bersiap-siap. Dan mata-mata ini berhasil ditangkap oleh muslimin. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang Yahudi, juga mengutus seseorang menginformasikan dan berhasil tiba di Khaybar sehingga kaum Yahudi di Khaybar segera mempersiapkan diri. Pasukan perang Khaybar segera diatur pada saat itu, wanita dan anak-anak diamankan di benteng terkuatnya Yahudi. Pada saat itu kaum Yahudi bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi muslimin. Salam bin Mushkim, salah satu pimpinan Yahudi, ya, suku Kainuqa, berpendapat, demi Allah, tidak ada kaum yang diserang, lalu mereka beruntung. Jadi artinya pasti kita kalah kalau kita biarkan kita diserang. Bahkan kebanyakan mereka terkalahkan dan akhirnya terhina. Bagaimana kalau kita keluar saja menyerang Madinah dan menghadapi muslimin di luar Khaybar? Kalau kita kalah, maka Khaybar tetap aman dan bisa menang. Maka muslimin tidak akan bisa menyerang Khaybar selama-lamanya. Namun umumnya orang Yahudi menolak pada saat itu pendapat Salam ibn Mushkim. Karena mereka takut dan mereka memilih untuk bertahan di benteng Khaybar. Muslimin bergerak pada saat itu menuju ke Khaybar. Kurang lebih ya, yang pendapat yang saya pegangi dalam tulisan saya ini, yang mengatakan jumlah mereka sekitar 1.395 orang. Tadi kan 1.400, tapi ada 5 orang yang sakit. Ya, sehingga mereka tidak bisa ikut. Semuanya pasukan bertunggangan kuda dan unta, ya maaf, semuanya bertunggangan, diantaranya 200 ekor kuda. Dan seluruhnya yang sisanya menunggangi unta. Dan ini baru pertama kali dalam sejarah muslimin, ya, sejarah perang muslimin waktu itu, mereka punya kekuatan militer kuda 200 orang. Biasanya mereka jalan kaki, biasanya mereka di bawah jumlah 100 ekor kuda. Tapi ini subhanallah jumlah mereka sampai 200 ekor kuda. Kita masuk teman-teman sekalian, pada saat muslimin sudah mulai bergerak, ada satu suku Arab namanya suku Gatafan. Kaum Yahudi pada saat itu karena ketakutan kedatangan muslimin, maka mereka mengutus ya, raja mereka yang bernama Kanana bin Abi Hukaik untuk mencari dukungan dari suku Arab. Dan suku Arab yang terdekat di situ adalah suku Murrah. Dan suku Murrah yang dipimpin oleh Harith bin Auf, tapi Harith bin Auf menolak, tidak mau. Karena mengatakan sungguh perkara Muhammad sudah jelas akan menang, maka aku tidak ingin ikut-ikutan. Kanana bin Abi Hukaik lalu mendatangi suku Gatafan yang dipimpin oleh Uyayna bin Husn. Nanti kita akan jelaskan Uyayna ini nanti masuk Islam. Ya. Tapi dia pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Dia juga sempat ikut perang di perang Ahzab dan Nabi SAW sempat negosiasi waktu itu akan memberikan kepada dia sekian hasilnya kebun kurma asal dia pulang, tapi dia tidak mau, gitu kan. Pada saat itu akhirnya Yahudi mendapatkan dukungan dari Uyayna bin Husn ini dengan bayaran. Maka Uyayna bin Husn setuju dan mengirim 1000 orang suku Gatafan untuk menguatkan benteng Khaybar. Jadi sebenarnya di Khaybar sendiri itu ada 10.000 pasukan perang, 10.000 orang. Orang-orang Yahudi jumlahnya 10.000 orang. Jumlah muslimin yang datang kurang dari 1.400. Artinya kurang lebih 15% saja jumlah Muslimin dibandingkan pasukan inti mereka. 10.000 orang itu baru pasukan inti, belum masyarakat umum yang mereka bisa ajak berperang. Tambah lagi Ghatafan menambah 1.000 buat mereka, jadi 11.000 orang. Itu kan? Itu pun mereka masih ketakutan. Pada saat mengirim 1.000 orang dari sukunya, Uyainah bin Husain didatangi oleh Harith bin Auf. Ya, tadi suku Murrah yang menolak untuk membantu Yahudi dan berkata, "Jangan engkau ikut-ikutan membela Yahudi, hai Uyainah. Sungguh perkara Muhammad sudah terlihat, ia pasti menang." Uyainah menjawab, "Muhammad tidak akan mampu menghadapi kami dan Yahudi." Kata Harith, "Demi Allah, aku telah mendengar dengan kedua kupingku ini kalau Salam ibn Mushkim, pimpinan orang-orang Yahudi di Khaybar, berkata, sungguh akan terjadi pembantaian Yahudi dua kali. Sekali di Madinah, dan sekali lagi terjadi di Khaybar. Dan ini Khaybar yang akan diserang." Jadi sebenarnya orang Yahudi, teman-teman, tahu itu. Mereka tidak akan beriman kepada Nabi SAW di Madinah. Mereka tahu, ada penjelasan. Dan mereka temukan itu ternyata dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat. Bahwasanya akan ada dari Bani Israel, sekelompok mereka yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi terakhir. Lalu mereka tidak mau beriman, lalu mereka akan diusir dari kampung itu atau dari kota itu Madinah. Dan mereka juga akan lari ke sebuah tempat namanya Khaybar. Dalam kitab Taurat yang asli ada kalimat itu. Dan mereka pun akan dibantai lagi kedua kali di situ karena mereka tidak mau beriman. Mereka tahu, tapi subhanallah tidak mau ikut. Uyainah berkata, apakah engkau mendengar dengan kupingmu sendiri? Jadi yang sampaikan ini adalah Harith tadi. Harith bin Auf, temannya, sama-sama kepala suku Arab. Kata Harith, iya. Uyainah berkata lagi, lalu kenapa kalau demikian Salam masih ingin ikut berperang? Dia sudah tahu kejadian itu. Harith menjawab, karena ia mau membela kaumnya. Uyainah menjawab, aku juga akan tetap membela kaumnya. Ya. Jadi tentu saya kalau masih ingat, teman-teman, Uyainah ini punya julukan kepala suku yang bodoh tapi dipatuhi. Jadi luar biasa, keputusannya aneh-aneh Uyainah ini. Kalau masih ingat dulu waktu perang Ahzab kan begitu, dinegosiasi supaya pulang saja, dikasih setengah hasilnya Madinah. Ya, pertama negosiasi seperempat, sepertiga, sampai setengah, tapi dia enggak mau. Akhirnya waktu kalah, enggak dapat apa-apa. Pasukan Ahzab terbongkar gitu kan. Di sini tetap dia masih ngotot. Sudah jelas-jelas dinasihati oleh temannya Harith bin Auf, jangan, saya sudah dengar loh, orang Yahudi sendiri tahu mereka akan kalah. Tetap saja. Dia tanya, kenapa kalau begitu Salam bin Mushki masih mau ikut? Kalau dia sudah tahu dia akan dikalahkan. Kata Harith, karena dia mau bela sukunya saja, tapi dia tahu dia kalah. Kata Uyainah, kalau begitu saya juga ikut-ikutan. Walaupun dia pasti kalah, saya juga mau ikut, tidak apa-apa. Uyainah lalu berkata, tentu karena Uyainah dibayar ya, pasukan bayaran dibayar gitu. Apakah engkau yang perlu diketahui teman-teman sekalian di sini, Uyainah sempat mengutus ya. Sebentar saya tam. Uyainah adalah kepala suku yang sangat bodoh, tapi kaumnya sangat patuh padanya. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang Uyainah, orang bodoh yang terpatuhi. Itu sebuah hadis yang sahih menjelaskan masalah itu. Uyainah lalu mengutus lagi tambahan pasukan ke Khaybar, bukan cuma 1.000. Sejumlah 4.000 orang. Jadi total yang dikirim oleh Uyainah adalah 5.000 personil. Semuanya ahli perang. Sementara di benteng Khaybar sendiri ada 10.000 orang. Berarti jumlahnya sekarang pasukan perangnya Yahudi 15.000. Dan itu berarti menandakan 10 kali lipat dari jumlah muslimin. Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk mengintai wilayah Khaybar. Dan pada saat itu dipimpin oleh seorang sahabat namanya Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Di sisi lain, Nabi SAW juga berkata kepada para sahabat, siapa yang menunjuki padaku jalan menyerang Khaybar dari arah utaranya, negeri Syam, agar Yahudi saat kalah nantinya tidak melarikan diri ke negeri Syam. Kebetulan Khaybar itu berada di atas Madinah, di utara. Jadi berdekat dengan negeri Syam. Nabi SAW tahu ini akan menang. Beliau menyerang dari jalan intinya, tapi beliau ingin utus pasukan untuk menahan Yahudi dari wilayah utaranya, dari atasnya. Supaya tidak lari dari negeri Syam. Salah satu sahabat berkata, aku ya Rasulullah, maka majulah, atau maka Nabi SAW memerintahkan sahabat itu mengatakan, baiklah, ambil beberapa orang sahabatmu, kemudian pergilah ke sana, tahanlah wilayah utara Khaybar supaya mereka tidak lari. Lalu Nabi SAW pergi menuju ke jalan intinya untuk menyerang Khaybar. Nabi SAW juga menitahkan agar pasukan jalan sejajar. Semuanya harus sama, sejajar, dibuat inti pasukan satu saja, tidak terpecah-pecah. Dan tidak boleh ada yang mendahului satu sama yang lainnya. Setiap saf memanjang dan di belakangnya pun demikian. Jadi kotak saja. Ini strategi perang Nabi SAW yang beliau SAW berusaha agar kerugian bila terjadi pun maka sangat sedikit. Karena pasukan yang bersatu sulit untuk dikalahkan dan yang tersebar sulit mudah untuk diserang. Sementara berjalan demikian teman-teman sekalian, tiba-tiba Nabi SAW melihat ada seseorang yang mendahului pasukan. Ada satu orang ternyata sahabat keluar melewati Nabi SAW juga, gitu kan. Maka Nabi SAW memerintahkan agar orang tersebut dibawa kepada beliau. Dan ternyata dia adalah Abu Kabsh radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya, mengapa engkau lakuin hai Abu Kabsh? Kenapa kau pergi duluan? Aku sudah melarang. Kenapa maju ke depan? Kata Abu Kabsh, wahai utusan Allah, aku tidak sengaja, tapi sungguh untaku ini sangat gesit. Dan aku tidak bisa menahannya. Maka Nabi SAW memerintahkannya kembali dalam pasukan. Dan dia pun akhirnya kembali. Saat akan tiba di Khaybar, tiba-tiba saja dari belakang muslimin muncul Uyainah bin Muhsin atau bin Husun yang membawa 4.000 personilnya. Jadi ternyata yang tadi yang 1.000 sudah masuk di benteng Khaybar, yang 4.000 yang disusul ini supaya jumlahnya mereka 5.000 masih baru dari belakang. Jadi jumlah muslimin jalan, ini 4.000 di belakangnya. Jumlah muslim cuma 1.400-an kurang lebih, ini 4.000. Ini aja sudah sangat besar untuk melawan muslimin, apalagi kalau ya dari dalam benteng. Pada saat tiba di Khaybar, ya, tentu pasukan ini dibiarkan oleh Nabi SAW. Dibiarkan saja, tidak diperdulikan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi lalu mengutus seseorang kepada Uyainah. Menanyakan, kenapa ikut-ikutan? Uyainah bilang, Yahudi Khaybar partnerku, sekutuku. Maka aku akan membela mereka. Nabi SAW berkata, wahai Uyainah, baliklah ke kaummu. Sungguh Allah telah menjanjikan padaku akan membuka Khaybar. Lalu Uyainah dengan sombongnya jawab, engkau tidak akan mampu membuka Khaybar, hai Muhammad. Demi Allah, engkau tidak akan mampu sama sekali dan pasti engkau dan pasukanmu hanya akan jadi hamba sahaya kami. Maka Nabi SAW lalu masih negosiasi sama Uyainah. Hai Uyainah, baliklah. Dan aku akan memberimu setengah setelah hasil Khaybar ini selama 1 tahun. Kalau aku menang, supaya negosiasi kamu mau pulang, enggak usah ikut-ikutan. Hasil Khaybar semuanya, kebun kurmanya, peternakannya aku akan kasih 1 tahun buat kamu semuanya. Setelah itu baru kembali ke muslimin. Pulang aja, enggak usah ikut-ikutan. Dan ini pernah terjadi juga di perang Ahzab, nego tapi dia tidak mau ya. Nama Uyainah bin Husain ini harus antum hafal karena di pembebasan kota Mekah juga akan disebutkan orang ini. Ya. Akan punya banyak peran di sini, tapi perannya kayak seperti ini. Ya. Uyainah tetap tidak mau. Dia mengatakan, apakah Khaybar di tanganmu, hai Muhammad, sampai kau mau janjikan hasilnya untukku? Nabi SAW dan muslimin tetap saja jalan. Kata Nabi SAW, jalan saja. Uyainah biarkan di belakang pasukan muslimin. Dia tidak akan mengganggu kita. Ketika mendekati benteng Khaybar, Uyainah lalu memasuki benteng Khaybar dan menunggu di dalam, ya, menunggu di dalam benteng. Dan ingin melihat keputusan muslimin. Apa yang mereka akan lakukan. Sambil disambut oleh orang Yahudi, Uyainah duduk, pesta-pesta, mabuk-mabukan di sana, segala macam. Nabi SAW kembali menawarkan kepada Uyainah penawaran yang sama. Dikirim lagi surat kepada dia. Melalui pasukannya, pasukannya kirim masuk ke dalam. Balik saja, dan aku akan mendapatkan, dan akan mendapatkan setengah hasil perkebunan Khaybar selama 1 tahun. Tapi Uyainah tetap menolak. Tadi waktu awal, sebelum tiba di benteng, ditawarkan 1 tahun hasil semua Khaybar. Sekarang tidak. Karena dia, pasukan muslimin sudah tiba di depan benteng, mereka ditawarkan setengah saja. Tetap Uyainah tidak mau. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan Ansar di Madinah, berkata pada Uyainah, ambil sekarang keputusan Nabi SAW sebelum engkau menyesal. Karena bila kami sudah membuka Khaybar, maka engkau tidak akan dapat apapun kecuali hanya pedang-pedang kami. Kalau sekarang kau tidak mau ambil ini, kesepakatan dan pulang, pasti kalau kami menang, kamu akan hanya menghadapi pedang-pedang kami. Tidak akan ada di pembagian hasil seperti ini. Namun Uyainah si bodoh di sini teman-teman sekalian, dia menjawab tidak akan ada kesepakatan antara kita kecuali pedang. Menantang malah. Sa'ad ibn Ubadah lalu membawa informasi tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi pun berkata, jalanlah terus dan bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan menyusahkan kita. Pada saat itu terjadi sesuatu di pasukan Ghatafan, teman-teman, yang berada di bagian depan. Entah apa yang dan dari mana pemicunya ini, yang jelas di pasukan depan, ya, tiba-tiba ada yang berteriak, dan juga suara ini terdengar di kiri kanan pasukan, terdengar juga di belakang pasukan. Di pasukan Ghatafan yang 4.000 ini. Ada suara yang mengatakan, berteriak-teriak, selamatkan segera wanita dan anak-anak kalian. Ghatafan telah diserang oleh musuhnya. Suara ini sangat jelas, tapi bukan dari muslimin. Karena muslimin ada di depan mereka jauh. Ini di pasukan mereka sendiri tersebar tiba-tiba gosip seperti itu. Dan mereka tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi mereka yakin. Maka akhirnya 4.000 orang ini pulang ke Ghatafan. Uyainah pun disampaikan. Uyainah lalu menarik 1.000 lagi orang pasukannya dari benteng Khaybar. Mereka dia bilang sama orang Yahudi, hai Yahudi, saya lagi diserang suku saya akan tarik 1.000 ini. Setelah selesai saya lihat keadaan, saya akan kembali bawa 5.000 orang ini lagi. Pada saat itu orang-orang Yahudi mengatakan, baiklah, yang jelas kami tunggu pasukanmu. Tiba di Ghatafan, Ghatafan cukup jauh. Ghatafan ini mungkin perjalanan waktu itu dari Khaybar, waktu itu ya, kurang lebih makan 7 hari. Jadi untuk pulang ke sana, itu 7 hari. Maka dia pun pergi ke sana, dia pulang Ghatafan. Waktu tiba di Ghatafan, ternyata enggak ada apa-apa. Mereka tanya, Uyainah tanya, ada apa dengan kalian? Kata sukunya, enggak ada apa-apa. Ada yang serang, enggak ada apa-apa. Gitu kan. Enggak ada apa-apa sama sekali. Maka akhirnya ini yang menjadi hikmah yang sangat besar kenapa Ghatafan tidak ikut-ikutan menyerang muslimin. Entah mereka tidak tahu dari mana suara itu. Begitu yang dijelaskan di dalam buku-buku sirah. Waktu Ghatafan sudah pulang teman-teman sekalian, Nabi SAW mulai pengepungan atau mengepung Khaybar. Kita masuk ke dalam kisah pengepungan Khaybar ini. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang melantunkan syair penyemangat buat kami dan hewan-hewan tunggangan kami? Maka Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu, Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu adalah orang yang terkenal sekali, suaranya bagus sekali, dan juga dia orangnya suaranya keras. Dia mengatakan, aku wahai utusan Allah. Maka suara Amir pun ya pada saat itu dilantunkan dengan syair-syair motivasi, saking indahnya suaranya sampai membuat hewan-hewan mereka, terutama unta-untanya itu, pada menegakkan tubuh-tubuhnya. Gitu kan? Pada peperangan ini juga Nabi SAW sempat mengirim 20 orang dari muslimah ikut untuk memasak dan merawat korban muslimin. Dan ini juga sebuah hukum syar'i kalau bolehnya membawa wanita di kancah peperangan. Tapi yang punya keterampilan masak dan merawat, bukan untuk ikut berperang. Di perang Khaybar, 1.400 orang ini kurang lebih yang berangkat, Nabi SAW bawa 20 orang wanita. Para sahabiat berada di atas unta pada saat itu. Maka unta-unta mereka pada saat mendengar suara Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu menggoyang-goyangkan kepala mereka hingga hampir saja para sahabat terjatuh. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada Amir, hati-hati dengan botol-botol kaca hai Amir. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah Amir saya berkata, semoga Allah merahmatimu. Maka Amir dengan girang berkata, sungguh telah diijabah wahai Allah, wahai utusan Allah. Jadi maksudnya begini teman-teman sekalian. Jadi saking suaranya Amir ini indah sekali, termasuk dari 20 orang muslimah itu ada istri Nabi alaihi wasallam, gitu kan. Mereka duduk di atas unta dan unta ini punya geranda-geranda. Saking indahnya suara Amir, maka unta-unta mereka ini menggoyangkan kepalanya dan akhirnya membuat goyang. Para wanita ini akhirnya goyang dan khawatir jatuh. Nabi SAW menyebutkan dan ulama hadis mengatakan dua makna. Makna yang pertama adalah Nabi menegur Aqwa di sini, ya. Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu ini hanya menegur unta yang dinaiki oleh istri beliau. Beliau mengatakan hati-hati dengan botol kacaku, gitu kan. Makna yang lain ini lebih umum adalah hati-hatilah dengan botol-botol kaca. Yang dimaksud adalah para wanita muslimah. Ya memang wanita ini teman-teman digambarkan seperti botol, ya. Kalau botol itu makin sering dilap, dijaga, dibersihkan, maka makin ya, makin cerah, gitu kan. Dan sekali botol itu retak, susah untuk ditambal. Dalam pepatah juga dikatakan wanita ibaratnya cermin. Ya. Kalau engkau menjaganya, maka dia akan mengkilat. Dan bila engkau retakkan, maka sulit engkau menambalnya. Karena memang di dalam jiwa manusia, tanda kutip, ada sifat pendendam. Tanda kutip. Jadi sekali antum berbuat salah, dia akan mengenang seumur hidupnya. Walaupun kebaikan kita dilupain sama dia. Nah, itu sudah umum, gitu kan. Tapi ini penyampaian dari Nabi SAW. Kemudian sabda Nabi SAW kepada Amir bin Aqwa, semoga Allah merahmatimu, ada rahasia teman-teman sekalian. Jadi subhanallah, tidak ada sahabat yang Nabi bilang semoga Allah merahmatimu di kancah peperangan, kecuali pasti dia mati syahid. Makanya Amir bin Aqwa mendengar itu, mengatakan karena indahnya suaranya, apa suara kamu ini, Masya Allah gitu. Lalu kata Nabi SAW, semoga Allah merahmatimu. Dia bilang, ya Rasulullah telah diijabah. Artinya apa? Memang itu yang saya harapkan. Doa Nabi SAW, semoga Allah merahmatimu, artinya pasti akan mati terbunuh. Pada saat pasukan muslimin tiba di Khaybar, Allah, Zat yang Maha Perkasa, membuat seluruh Khaybar tertidur puas pada malam itu. Waktu pasukan muslimin tiba, semua satu Khaybar, laki-laki, perempuan, pasukan perangnya, anak-anak, tertidur pada malam itu. Di awal malam, kalau kita waktu maghrib, sudah tidur semuanya. Sehingga mereka tidak sadar kalau pasukan muslimin sudah tiba di situ. Juga perlu kita tahu, ketahui keadaan Khaybar ini, teman-teman sekalian. Mereka punya benteng-benteng, tembok-tembok yang tinggi untuk melindungi rumah-rumah mereka, peternakan mereka di dalam, dan perempuan atau para wanita juga anak-anak mereka. Tapi perkebunan kurma mereka tidak bisa di dalam benteng. Perkebunan di luar benteng, karena luas sekali perkebunan mereka. Maka perkebunan kurma mereka berada di luar benteng. Perkebunan Yahudi dan perkebunan lainnya yang berada di luar benteng tersebut, ya, pada malam itu ditinggalkan oleh orang Yahudi. Sampai yang menjaga kebun-kebun pun mereka kembali ke benteng mereka. Entah apa hikmahnya, biasanya mereka tidur di kebun-kebun mereka. Mereka masuk ke dalam benteng dan kebun mereka jadi kosong. Tidak ada sama sekali yang jaga. Maka pada saat itu pun Nabi SAW dan para sahabat menancapkan kemah-kemah mereka di sekitar perkebunan orang-orang Yahudi tanpa mereka sadari. Subhanallah, malam itu seluruh Yahudi tertidur termasuk pasukan yang biasa menjaga benteng dan mengawasinya, serta seluruh petani di kebun pun kembali ke benteng dan mereka tertidur. Pada pagi harinya, seluruh petani waktu mereka keluar ingin menuju ke kebun-kebun mereka, mereka terkagetkan pada saat melihat pasukan muslimin sudah ada di sekitar situ. Kemudian serentaklah para orang-orang kebun itu mengatakan kalimat, karena waktu itu orang Yahudi pakai bahasa Arab ya. Mereka mengatakan, wa khamis, artinya ini pasukan musuh sudah tiba, itu istilahnya. Maka para sahabat pun bertakbir, dan Nabi SAW juga ikut bertakbir bersama mereka, seraya berkata, hancurlah Khaybar, sungguh kalau kami telah mendatangi sebuah tempat, maka pastilah kami akan menguasainya. Saat itu para sahabat segera mau menyerang, namun Nabi SAW melarang mereka. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat mengurangi suara takbiran mereka seraya bersabda, rendahkanlah suara kalian karena yang sedang kalian sebut tidak tuli. Janganlah kalian berharap bertemu musuh, namun bila kalian bertemu berhadapan maka sabar dan kokohkanlah. Ini tanda, kata para ulama sejarah, awal kemenangan muslimin. Nabi SAW juga berdoa pada saat itu, doa yang masyhur, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum nawasina wa nawasihim biyadik innama anta taqtuluhum. Ya Allah, engkau lah Tuhan kami dan Tuhan mereka, ubun-ubun kami dan ubun mereka ada di tanganmu, sesungguhnya engkau lah yang akan membunuh mereka, ya, dan sesungguhnya yang membunuh mereka itu sesuai dengan keputusan dari tanganmu. Nabi SAW memastikan kepada para sahabat bahwa yang membunuh mereka bukanlah para sahabat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga waktu itu, teman-teman sekalian, memerintahkan penjagaan dipimpin oleh Umar bin Khattab sepanjang hari, 24 jam, sampai pasukan akan memenangkan peperangan nanti. Dan pengawasan segalanya berhubungan, ya, dengan pangan, kemah, ya, kebutuhan logistiknya para mujahidin di tangan Uthman bin Affan. Nabi SAW juga lalu mengutus ke benteng Yahudi seorang sahabat yang menawarkan tiga hal kepada mereka. Masuk Islam dan mereka akan selamat, atau jizya, membayar upeti, atau mereka akan diperangi. Lalu jawaban orang-orang Yahudi, kami akan memberikan jawaban kami sebentar lagi. Lalu utusan Nabi SAW pun balik ke kemah muslimin, dan ternyata betul-betul tanpa disangka jawaban Yahudi datang. Dan jawaban Yahudi adalah tiba-tiba mereka membuka pintu gerbang mereka, dan mereka menyerang ke arah muslimin sebagai jawaban dari penawaran Nabi SAW. Artinya, jangankan kau tawarkan perang, sebelum kalian perangi kami, kami akan perangi kalian. Pada saat itu, muslimin berhasil melawan mereka dan pasukan Yahudi terpukul mundur. Hanya saja mereka berhasil kembali memasuki benteng dan menutup pintu gerbang. Jadi satu strategi yang mereka lakukan, mereka membiarkan muslimin tenang dulu. Seperti misalnya kalau kita lagi berada di depan benteng, kita bayangkan seperti itu. Kemudian kita coba tunggu musuh. Keluar gak nih? Mereka gak buka-buka pintu gerbang. Lama. Dalam kondisi pagi, mulai terik, mulai siang, mulai panas. Pasukan mulai jenuh. Maka pada saat mereka lagi jenuh, Ya, semangat mereka tadi mau berperang mulai kendor, Yahudi tiba-tiba membuka pintu gerbang lalu keluar pasukan besar menyerang muslimin, gitu kan. Pada saat mereka terpukul mundur, mereka mundur masuk ke pintu gerbang lalu ditutup lagi kembali. Itu strategi mereka, ya. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW pada saat itu sudah faham kalau ternyata jawaban Yahudi adalah perang. Maka beliau pun memerintahkan agar pohon-pohon kurma Yahudi ditebang. Dan pada saat itu tertebanglah kurang lebih 400 pohon kurma Yahudi. Tentu pohon kurma teman-teman sekalian sulit sekali ditanam ya. Karena seperti kelapa. Kecil sampai membesarnya lama. Berbuahnya pun lama. Walaupun memang umurnya panjang setelah itu. Maka orang-orang Yahudi tahu bagaimana nilainya kurma itu. Maka mereka melihat dari atas benteng-benteng mereka. Dan orang-orang ini cirinya sangat mencintai harta mereka melebihi keluarga mereka, melebihi agama mereka. Dalam kondisi mereka melihat ratusan pohon kurma mereka ditebangin, gitu kan. Maka orang-orang Yahudi ketakutan dan mereka berkata, bila Muhammad menebang pohon-pohon kurma kita, berarti walaupun kita menang nanti, akan habis juga harta kita semuanya. Maka lebih baik kita membayar jizyah atau berdamai saja. Namun pada saat itu para pemimpin Yahudi menolak, tidak mau. Tentu di sini teman-teman sekalian perlu kita garis bawahi satu hal dulu. Tentu dalam Islam kalau kita lagi menyerang kita tidak boleh membakar, tidak boleh menebang pohon ya. Ada larangan itu. Dan ini sebagian ulama mengatakan pengkhususan keputusan Nabi SAW. Dan tujuan Nabi bukan ingin merusak, bikin merusak tanaman yang tidak ada dosanya gitu. Tapi Nabi SAW ingin menakut-nakuti Yahudi dan buktinya dari sekian ribu pohon yang ditebang oleh Nabi SAW cuma 400 saja. Sebagian ahli sejarah juga mengatakan bahwasannya ditebang oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah pohon-pohon kurma yang tidak produktif. Jadi memang disuruh lihat para sahabat mana pohon yang tidak berbuah atau mungkin kemungkinan pohon ini. Karena sahabat tahu di Madinah mereka berkebun kurma. Ditebanglah pohon-pohon tersebut tapi Yahudi tidak tahu pohon itu yang mana yang ditebang. Intinya mereka lihat rubuh pohon-pohon kurma itu dan mereka ketakutan pada saat itu. Yahudi lalu mengatur strategi baru pada saat itu untuk menyerang muslimin. Mereka mengeluarkan kesatria mereka. Kesatria yang pertama keluar namanya Marhab. Marhab ini keluar dan menantang muslimin untuk duel. Saat muslimin melihat Marhab yang keluar sendiri dari benteng, yang berarti memang mereka atau dia menantang untuk duel. Dan muslimin pada saat itu ya, menunggu siapa yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk keluar ya, melawan Marhab. Pada saat itu teman-teman sekalian, saudara kandungnya Marhab ada yang bernama Harith. Waktu Marhab lagi keluar depan pasukan muslimin lalu kemudian dia teriak, "Hai muslimin, siapa yang mau duel?" Ini sebenarnya strategi perang Yahudi. Waktu muslimin melihat Marhab sendiri, oh berarti mau duel. Udah yang lainnya pada duduk. Tunggu Nabi SAW menunjuki siapa yang mau lawan nih. Biasa, orang duel itu sudah biasa gitu. Ternyata dalam kondisi seperti itu waktu muslimin sudah mulai istirahat, duduk, tunggu saja siapa yang siap Nabi tunjuk gitu. Saudaranya si Marhab namanya Harith. Tiba-tiba saja membuka pintu gerbang kemudian menyerang muslimin pada saat itu. Dalam jumlah yang sangat besar. Dan mereka menyerang muslimin dan karena keadaan seperti itu muslimin tadi banyak yang duduk dan tidak sangka dan pasukan muslimin berada dekat sekali dengan pintu gerbang mereka. Maka mereka berhasil memukul mundur muslimin sampai berada di kemah Nabi SAW. Setelah itu mereka mundur, waktu mereka sudah sampai ke kemah Nabi SAW, mereka melukai beberapa sahabat dan mereka kembali tiba-tiba ke dalam benteng, tutup lagi pintu gerbangnya. Setelah penyerangan Yahudi tersebut, Nabi SAW memerintahkan para sahabat istirahat sejenak. Ini karena tiba-tiba penyerangan dan cukup banyak yang luka. Salah seorang sahabat namanya Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu. Mahmud bin Maslamah. Saudaranya Muhammad bin Maslamah. Mahmud bin Maslamah pada saat itu waktu Nabi SAW perintahkan agar pasukan istirahat, dia sempat melihat ada sebuah bangunan tua agak jauh sedikit dari perkemahan muslimin di luar benteng Yahudi. Sudah tidak dipakai bangunan itu. Dan sebagian bangunan sudah runtuh. Maka dia pun datang dan istirahat di bangunan itu. Kaum Yahudi waktu melihat Mahmud lagi istirahat sendirian, mereka bertanya satu sama yang lain, siapa yang bisa bunuh nih? Ini muslim satu ini sendiri. Dia mengucilkan dirinya dari pasukan muslimin. Marhab tadi yang pura-pura menantang duel itu mengatakan saya akan lakukan itu. Maka dia pun keluar, dia mengendap-ngendap-ngendap akhirnya sampai berhasil tiba di bangunan tua tersebut dan muslimin pun tidak menyadarinya. Lalu tiba-tiba dia melemparkan batu yang besar ke kepalanya. Mahmud ini radhiyallahu anhu, lalu kemudian matilah Mahmud tadi, terbunuh syahid, dan dia termasuk syahid pertama yang terbunuh di perang Khaybar. Tentu di sini muslimin tidak terlalu banyak tahu tentang kejadian tersebut, gitu kan? Karena ini sembunyi-sembunyi. Dan waktu pasukan muslimin sudah mulai habis istirahat, Nabi SAW tradisinya sering menghitung, mana sahabat, mana si fulan. Ditemukan, tanya, mana Mahmud? Mereka cari, mereka temukan, ternyata mati, terbunuh. Dan waktu itu, waktu Marhab melarikan diri masuk ke dalam benteng setelah membunuh ini, sempat ada sahabat yang melihatnya. Dan ada yang mengatakannya, Rasulullah, kayaknya tadi Marhab yang membunuhnya. Para hadirin teman-teman sekalian, sebagian riwayat menukil, kalau Mahmud yang dipukul kepalanya oleh batu, kemudian si Marhab ini lari, masih sempat lari kembali ke kemah muslimin. Ini riwayat yang lain. Namun, di depan Nabi SAW dan para sahabat, dia pun meninggal pada saat itu. Yahudi, pada saat melihat keadaan muslimin sibuk dengan mengatur atau mengurus jenazahnya si Mahmud ini, mereka tiba-tiba menyerang muslimin dengan anak-anak panah yang sangat banyak. Sehingga muslimin tidak bisa istirahat sama sekali dan tersibukkan dengan anak-anak panah. Jadi zaman dulu itu teman-teman, kalau anak panah lagi dilemparkan, mereka nggak bisa sama sekali, nggak bisa nunggu di dalam benteng, tidak bisa berada di atas kuda, mereka cuma bisa duduk, tanamkan perisai di depannya, sambil membungkukkan badan, supaya anak panah nggak kena. Nggak ada cara lain pada zaman itu. Maka seharian penuh orang Yahudi melemparkan anak-anak panah mereka ke arah muslimin, sehingga muslimin tersibukkan dengan itu. Sampai jenazahnya Mahmud pun tidak sempat diurus, sampai menjelang malam pada saat itu, karena mereka terus melemparkan anak-anak panah mereka. Salah satu anak panah Yahudi sempat mengenai jari Nabi alaihissalatu wassalam, tapi tidak disebutkan jari yang mana, apakah itu telunjuk, apakah itu ibu jari, tapi salah satu jari Nabi SAW terkena dan terluka berdarah, kena anak panah, karena banyaknya anak panah yang dihujankan. Salah seorang sahabat bernama Khabbab ibn Mundhir radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai utusan Allah, tempat ini kurang tepat untuk pasukan. Sungguh sangat terbuka dan mudah diserang. Sebaiknya kita segera pindah saja. Nabi SAW mengatakan, jangan sekarang. Karena Yahudi bisa berkata kita pengecut. Biarin aja. Karena mereka sudah berhentikan juga anak panahnya. Sepanjang hari muslimin hanya tersibukkan menangkis serangan panah-panah Yahudi. Sampai malam hari tiba, Yahudi memberhentikan serangan mereka. Maka Nabi SAW memerintahkan agar pasukan pindah lokasi yang lebih aman daripada jangkauan anak panah tadi. Itu mundur ke belakang. Keesokan harinya Nabi SAW mengeluarkan instruksi, tidak boleh ada yang menyerang dan melakukan kecuali dengan izin Nabi SAW. Sabar, walaupun sudah diserang kemarin, sabar. Yahudi perlu mengeluarkan beberapa kesatrianya, seakan-akan akan duel lagi. Namun muslimin menunggu instruksi Nabi SAW. Salah satu sahabat teman-teman sekalian, dan ini perlu digarisbawahi pentingnya mematuhi instruksi pemimpin, tidak boleh melanggar. Walaupun kita semangat betul mau dapat mati syahid, kalau dilarang serang, jangan serang dulu. Kalau mau mati syahid di tempat kita pun Allah akan kasih kalau memang Allah mau. Akan ada lolos senjatanya atau pelurunya kalau kita zaman sekarang. Musuh akan kena kita kok. Ini terjadi pada seorang sahabat dari Ansar, dari suku Asja. Tiba-tiba pada saat dia lihat ada beberapa Yahudi, ada 2-3 Yahudi keluar mau duel. Maka tiba-tiba Nabi bilang, jangan ada yang keluar kecuali saya izinkan. Dia tiba-tiba kena semangatnya, dia maju. Akhirnya dia sendirian, dia serang 3 orang itu. Maka yang terjadi adalah dia terbunuh orang ini. Apa yang terjadi teman-teman itu mati? Apakah Nabi mengatakan dia mati syahid? Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga pembangkang. Padahal orang ini masuk surga, sebenarnya mati syahid. Kalau dalam hitungan perang, dia terbunuh di tangan orang kafir. Tapi karena membangkang dari pemimpin, maka dianggap tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga pembangkang. Beberapa Yahudi berhasil membunuh seorang dari suku Asya tadi. Ya. Kemudian mereka kembali ke benteng mereka dan menutup lagi pintu gerbangnya. Lalu berjalan selang beberapa detik saja atau waktu setelah itu, gerbang terbuka lalu keluarlah seorang sahaya Yahudi yang berkulit hitam kelam, yang mengembalakan kambing-kambing Yahudi, dan ia sedang menuju ke kemah muslimin. Jadi waktu Yahudi tadi sudah masuk ke dalam benteng mereka, ditutup pintu gerbang, tiba-tiba saja beberapa saat saja ada keluar satu orang hamba sahayanya Yahudi membawa gembalaan. Jadi tradisi orang Yahudi teman-teman waktu itu, mereka kalau menggembalakan domba mereka, mereka tidak gembalakan di dalam benteng, dibawa keluar jauh di padang pasir cari tanaman-tanaman yang ada hijau-hijau, kemudian mereka gembalakan. Tapi ternyata si hamba sahaya Yahudi ini bukan mau menggembalakan domba, dia membawa domba tersebut lalu kemudian dia menuju ke pasukan muslimin dan menemui Nabi SAW dan berkata, aku akan masuk Islam. dan aku sangat mengakui Anda sebagai nabi. Ya. Lalu kemudian orang itu pun syahadat. Orang tersebut berkata, wahai utusan Allah, apa yang harus aku lakukan dengan gembalaan ini? Apakah Anda akan mengambilnya sebagai harta rampasan perang? Kata Nabi SAW, kami demi Allah tidak akan mengambil amanah. Ya. Ini juga hukum lain teman-teman sekalian, kalau yang jadi rampasan perang adalah sesuatu yang kita serang dan kita dapatkan. Tapi sesuatu yang tiba-tiba saja datang kepada kita tanpa sebab, ini tidak dihitung ghanimah. Apalagi kalau dasarnya itu amanah dititipkan oleh seseorang seperti kasus sahabat ini. Dia masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah, apakah domba-domba saya Yahudi ini akan jadi ghanimah kalian? Kata Nabi SAW, kami tidak akan mengambil amanah. Kembalikanlah kepada orangnya. Orang tersebut berkata, ya Rasulullah, kalau aku kembali kepada mereka, mereka pasti sudah tahu sekarang aku masuk Islam. Karena mereka dari atas benteng aku menuju ke pasukan kalian. Maka pastikan mereka akan membunuhku nantinya. Lalu kata Nabi SAW, arahkan saja domba-domba mereka ke benteng mereka, maka pasti Allah akan sampaikan. Kata para sahabat, demi Allah dalam hadis Bukhari kami melihat orang itu menggiring domba tersebut hanya beberapa langkah, mendorongnya, mengarahkan ke pintu gerbang Yahudi, dan ternyata domba tersebut menuju ke pintu gerbang, sampai orang-orang Yahudi dan para sahabat menyaksikan sendiri seakan-akan mereka berkata, domba itu sedang digiring oleh pengembalanya. Dibukalah pintu gerbang, lalu masuklah domba-domba tersebut. Pada pagi itu, si budak tadi ya, yang masuk Islam ikut berperang. Dan subhanallah terbunuh pada hari itu juga. Yang tadi baru syahadat, maka dia ikut berperang. Kena anak panah Yahudi, maka dia juga mati syahid, terbunuh. Kata Nabi SAW untuk lihat jenazahnya, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sholat satu rakaat pun, maka lihatlah orang ini. Dan sekarang sedang bersama dengan dua bidadari yang sedang mendampinginya. Dan ini hadis sahih menyebutkan masalah itu. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW. Waktu itu keluar juga hadis Nabi SAW. Demi zat yang ubunku dalam genggamannya, sesungguhnya seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya dibandingkan tali sendalnya. Dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Artinya, seseorang kalau menjalankan perintah Allah, menerima, meninggalkan larangan, istiqamah, mati masuk surga. Dekat sekali surga itu. Tinggal patuh saja selesai. Dan orang juga dekat sekali dengan neraka maksiat. Dia zina, dia ke diskotik, dia ke bar, memabukan, tabrakan, mati masuk neraka. Ya, begitu dekatnya dia dengan nerakanya. Maka keluar sabda Nabi SAW justru karena kasusnya orang ini. Kasusnya sahabat tadi. Kita masuk teman-teman sekalian ke dalam hal yang lebih dalam lagi tentang masalah perang Khaybar ini adalah pembebasan benteng Yahudi. Mulailah benteng-benteng Yahudi setelah itu dibebaskan oleh muslimin. Yang pertama, pembebasan benteng Na'im. Pembebasan benteng Na'im. Pasukan muslimin lalu mulai mengepung benteng yang pertama Yahudi bernama benteng Na'im. Ini pasukan, ini benteng yang pertama dan ini benteng yang muslimin berada di depannya pas. Peperangan terus saja berlanjut sampai 10 hari waktu itu namun belum ada keberhasilan ditempuh oleh muslimin. Peperangan ini dengan cara saling melempar anak panah saja, juga beberapa muslimin berusaha memanjati benteng Yahudi tapi belum berhasil. Pada hari ke-11-nya, keluarlah dari dalam benteng kesatria Yahudi yang bernama Marhab tadi, menantang muslimin duel, ia melantunkan syair. Sungguh benteng Khaybar telah mengetahui siapa aku, seorang kesatria yang tangguh dan tidak terkalahkan, lalu dia sebutkan syairnya panjang. Orang-orang Yahudi masih menyimpan syair-syairnya ini. Muslimin kebanyakan tidak menulis syair ini, tapi ada di antara ahli sejarah kita yang menukil. Intinya dia memuji-muji Khaybar, dia memuji otot-ototnya, dia memuji kekuatan dia, keterampilan perangnya, dan seterusnya. Melihat tantangan tersebut, keluarlah dari pasukan muslimin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ia ditahan oleh Muhammad bin Maslamah. Radhiyallahu anhu, Muhammad bin Maslamah berkata, jangan hai Ali, berikan izin aku yang membunuhnya, aku yang hadapi Marhab. Karena dia telah membunuh saudaraku, adikku, Mahmud bin Maslamah. Tadi yang dipukul kepalanya oleh Marhab. Maka aku yang akan melawannya. Melihat kejadian tersebut, Ali mengatakan, baiklah, silakan. Terjadilah duel yang luar biasa, sampai seluruh pasukan, baik muslimin juga Yahudi, tercengang dengan duel mereka berdua. Saling serang, saling tangkis, sampai keduanya berada di antara pohon-pohon. Karena serangan demi serangan yang sangat dahsyat akhirnya membuat hampir semua ranting pohon yang berada di sekitar mereka terpotong, gitu kan? Termasuk juga ada pohon-pohon kurma yang sempat tumbang kena tebasan pedang mereka. Tentu pedang pohon kurma susah untuk ditebas sama pedang. Ya, kita sekarang aja kalau pohon potong pohon kelapa enggak mungkin pakai pedang, gitu kan? Harusnya pakai gergaji yang besar atau pakai mesin. Tapi bagaimana dahsyatnya perang duel antara Muhammad bin Maslamah, dan teman-teman perlu tahu Muhammad bin Maslamah ini sahabat Nabi yang sangat mahir menggunakan pedang dan terkenal dengan kekuatannya. Muhammad bin Maslamah terkenal dengan ahli perangnya. Maka teruslah mereka duel sampai terjadi hal tersebut. Pada saat itulah Muhammad bin Maslamah, waktu sudah lagi dahsyatnya mereka menebas satu sama yang lain, sembunyi di antara pohon, akhirnya jatuhlah pohon kurma, dan sempat ada satu pohon kurma yang jatuh ke arah Marhab. Yang berarti yang menebangnya sebenarnya adalah Muhammad bin Maslamah. Waktu itu sempat mengenainya, dan pada saat kejadian Marhab lagi menghindar dari pohon tersebut, maka pada saat itu Muhammad bin Maslamah berhasil menebas kaki Marhab dan memutuskannya. Jadi disebutkan kaki kanan atau kaki kiri. Dan Marhab waktu itu kesakitan, teriak-teriak. Ya. Sambil berkata, bunuhlah aku. Muhammad bin Maslamah mengatakan tidak. Merasakan ini. Lalu Muhammad memotong kakinya yang satu lagi. Jadi dua-duanya, gitu kan, ditebas oleh Muhammad bin Maslamah. Marhab berkata, bunuhlah aku. Muhammad mengatakan tidak. Rasakan kematian. Ya. Biar kau rasakan sakitnya. Lalu Muhammad bin Maslamah membiarkan. Kakinya tertebas dua-dua, darahnya keluar terus. Ini pasti mati. Tapi melalui proses penyiksaan, gitu kan, susah sekali. Melihat kejadian tersebut, tanpa menunggu Ali bin Abi Thalib mendatangi Marhab, dan Ali membunuhnya. Ali menusuknya. Kemudian Ali mengambil semua perlengkapan perangnya sebagai harta rampasan perang. Ali lalu berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akulah yang telah membunuhnya. Tadi si Muhammad Maslamah biarin dia. Saya membunuh sekarang, berarti ini hak saya nih. Kan orang kalau duel, semua yang dimiliki oleh musuh tersebut jadi hak orang yang mengalahkannya. Maka melihat kejadian tersebut, Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, akulah yang telah membunuhnya. Aku meninggalkannya dalam keadaan menunggu kematian. Maka Nabi SAW mengatakan, iya benar wahai Ali, Muhammad lah yang memilikinya. Maka dikembalikanlah perlengkapan perang Marhab kepada Muhammad bin Maslamah. Dan keluar juga sebuah hukum syar'i di sini. Kalau seandainya seseorang sudah duel dengan orang tertentu, dan saudara yang muslim melihat itu terjadi, dan ternyata memang musuh sudah nyata-nyata menuju kepada kematian. Mungkin tertusuk punggungnya, mungkin terkena kepalanya, mungkin segala macam. Walaupun musuh sempat melarikan diri dan mati, maka nanti yang menjadi memiliki hak ghanimah dari orang itu adalah orang yang membunuhnya. Artinya orang yang menjadi penyebab dia mati. Walaupun nanti ada muslim yang lain yang datang, mungkin menyempurnakan pembunuhan tersebut. Juga pelajaran lain teman-teman sekalian. Bagi seorang kafir, khusus ini ya, kafir yang memang menyiksa muslim. Khusus itu saja. Maka pada saat dia lagi proses dibunuh pun, itu boleh disiksa. Namanya ta'zir dalam agama kita. Hukum ta'zir namanya. Kenapa di sini Muhammad bin Maslamah diizinkan Nabi SAW tidak ditegur waktu dia tebas kakinya Marhab? Kenapa enggak seperti umumnya hukum jihad? Hukum jihad umum kan dia harusnya tidak boleh menyakiti. Kata Nabi SAW, kalau kalian bunuh-bunuhlah dengan cara yang baik. Tusuk, mati, selesai. Enggak boleh ada mutilasi, kan gitu. Tapi kenapa di sini Nabi SAW biarkan? Karena Marhab telah berbuat curang. Tadi kan dia membunuh Mahmud dengan cara memukul kepalanya dengan batu. Menyakiti. Dan di sini dalam beberapa riwayat dikatakan Mahmud sempat jalan dalam kondisi kepalanya keluar darah, dia sempoyongan sampai karena luar biasa lukanya sampai dia tiba di kemah muslimin, dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengizinkan di sini. Ya, ini termasuk hukum syar'i yang lainnya. Keluar lagi teman-teman sekalian, seseorang ya, dari kesatria Yahudi, saudaranya Marhab tadi, kakaknya dia bernama Harith. Ya. Harith ini lalu kemudian menantang lagi muslimin. Keluarlah Abu Dujana, Syammah radhiyallahu anhu, yang terkenal juga dengan kemudian, lalu kemudian duel dengan Harith. Dalam beberapa gerakan saja Abu Dujana berhasil membunuhnya. Keluar saudara ketiganya Marhab, namanya Yasir. Ini tiga-tiganya kesatria Yahudi. Yasir keluar dan kemudian dihadapi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Perlu diceritakan sedikit tentang masalah Yasir. Yasir agak berbeda dengan kesatria yang lain. Beda dengan kakaknya Harith dan Marhab. Yasir ini teman-teman tinggi sekali badannya. Saking tingginya, dia waktu berdiri, dia waktu keluar, dia berdiri dekat pohon kurma sama tingginya pohon kurma. Itu dalam riwayat Sahih, riwayat Bukhari. Ya. Waktu dia keluar, dia jalan seperti seorang raksasa yang jalan. Dengan baju besinya, ya, dengan pedangnya yang besar. Gitu kan. Dia keluar, lalu dia berdiri dekat pohon kurma. Kelihatan pohon kurma itu dekat dia. Maka Waktu dia dekat dengan pohon kurma itu, Nabi SAW sendiri keluar. Lalu mengatakan, ya, pada saat itu Nabi mengatakan, Subhanallah, orang ini sangat tinggi. Apakah tingginya mencapai 5 hasta? 5 hasta itu 5 siku. Ini kan kurang lebih 1/2 meter ya. Berarti 2.5 meter. Kata Nabi SAW, apakah tingginya mencapai 5 hasta? Kata para sahabat, lebih tinggi ya Rasulullah. Bahkan lebih tinggi daripada itu. Yasir lalu melantunkan syair-syairnya yang masyhur. Tentu ini juga saya katakan, kita tidak nukil syair-syair orang Yahudi, di buku-buku mereka ada. Kita tidak penting masalah itu, karena dia memuji-muji namanya, memuji Yahudi, memuji keterampilannya, ototnya, segala macam. Yasir lalu kemudian memuji-muji dirinya, dan pada saat itu Zubair bin Awam menjawab tantangan tersebut. Lalu menantunkan syair yang masyhur, beliau mengatakan, aku adalah Zubair yang hidup selalu mulia dan tidak akan pernah mundur. Saking besarnya postur tubuh Yasir, walaupun Zubair ini terkenal orang yang sangat kuat, dan tentu nanti akan beliau dapatkan julukan khusus di sini karena mengalahkan Yasir. Sofia binti Abdul Muttalib, kalau teman-teman masih ingat ini, di perang Ahzab yang membunuh mata-mata Yahudi yang akan masuk ke benteng muslimin yang ada wanita dan anak-anak adalah Sofia, tante Nabi SAW. Ini tante Nabi, kakaknya Abdullah. Jadi tante Nabi dari ayahnya gitu kan. Terkenal sekali dengan ketegasannya. Sampai waktu kecil Zubair bin Awam ini dia suka bawa jalan ke tempat-tempat gelap. Kalau Zubair nangis dibiarin sama dia. Lalu kemudian ditanya oleh sukunya, kenapa Sofia kau buat seperti ini? Dia bilang biar dia jadi pemberani. Dan memang Zubair radhiyallahu anhu terkenal dengan keberanian luar biasa. Nanti kita akan lihat juga dalam perang Hunain atau perang Hawazim. Itu waktu pasukan muslimin datang, orang-orang Hawazim tidak ada yang takut sama muslimin. Berani. Waktu Zubair datang, cirinya dia suka taruh tongkat tombak 2 di pundaknya, itu dikasih warna kuning. Waktu pimpinannya suku Hawazim melihat, dia tanya, siapa yang datang itu? Yang memiliki tombak kuning, kata mereka Zubair bin Awam. Kata pimpinannya Hawazim, tinggalkan muslimin kalau gitu. Takut sama satu orang itu. Karena luar biasa beraninya. Gitu kan? Salah satu cirinya dia paling suka, Zubair paling suka ini kalau musuh lagi berhadapan sama muslimin, maka dia tunggu muslimin di belakang, dia di depan musuh. Jadi ini pasukan musuh dia di depannya, sambil ngelihat muka-muka mereka. Begitu takbir dia serang sendirian. Duluan. Dia tembus sampai ke belakang, sudah jebol sampai ke belakang, dia berhasil, dia kembali lagi. Bawa ghanimah, bawa kuda, bawa apa gitu. Jadi gak ada yang berani sama dia. Gitu. Luar biasa beraninya. Tapi walaupun keberaniannya begitu, Sofia radhiyallahu anha, ibunya sempat mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, walaupun anakku pemberani, aku khawatir orang ini membunuh anakku. Artinya luar biasa besar. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam beberapa asar menyebutkan, waktu Zubair berdiri, Zubair hanya sampai di perutnya, atau dekat dengan dadanya si Yasir. Gitu kan? Jadi orangnya 2.5 meter, gimana? Seperti tembok ini mungkin. Jadi luar biasa tingginya. Maka kata Nabi SAW, tidak usah khawatir. Sesungguhnya, setiap Nabi memiliki pembela. Dan pembelaku adalah Zubair. Allah akan berikan dia kemenangan. Maka akhirnya, pada saat itu pun, tentu ada riwayatnya yang menyebutkan, tidak tersebutkan hadis ini kecuali setelah Zubair membunuh Yasir. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak usah khawatir, hai Sofia. Karena anakmu yang akan membunuh dia, insyaAllah. Maka terjadilah perang tanding yang sangat sengit, dan perang tanding ini lebih sengit daripada peperangan tadi sebelumnya. Gitu kan? Sampai-sampai dikatakan debu berterbangan di sana-sini. Gitu kan? Dan tidak terlihat lagi mana Zubair dan mana Yasir. Karena banyaknya debu yang tersebar sana-sini. Dan Yasir ini setiap kali menghantamkan pedangnya ke arah Zubair, dan Zubair berhasil menghindar, pasti pedangnya itu melengket di tanah yang sudah dipukul, kena kerasnya. Dan kalau dihantamkan ke batu, maka akan hancur batu itu. Terus saja terjadi duel tersebut, dan Zubair bin Awam memiliki satu strategi yang unik di sini. Dia tahu musuhnya besar dan kuat, maka dia tidak pernah menangkis. Dia membiarkan saja musuhnya terus ya, melakukan serangan-serangan, dia cuma menghindar. Sampai dia melihat kekuatan Yasir sudah berkurang. Karena setiap pukulannya serang, ingin membunuh. Jadi seringkali pedangnya pun terhantam ke batu, hancur. Dan melengket. Waktu mau dicabut pun Zubair biarkan. Enggak diganggu. Dibiarin, dicabut sama dia. Diserang lagi, terus begitu. Dan Zubair terus saja melakukan hal tersebut. Sampai setelah dia melihat, ternyata keletihan mulai terlihat pada diri Yasir. Maka Zubair pun berdiri pas, ya, bertepatan di hadapan Yasir. Kemudian dia melemparkan tombaknya berada di antara dua matanya Yasir. Padahal sudah lemah, ya, sudah merasa lega, agak lemah. Kemudian Zubair berdiri lalu menombak di antara dua matanya. Dan tombak Zubair tembus ke kepala belakang. Maka pada saat itu pun Zubair takbir. Dan Nabi SAW takbir. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya setiap Nabi memiliki pembela atau penjaga khusus. Kalau kita bodyguard. Gitu kan. Dan penjagaku adalah Zubair. Setelah itu ternyata masih keluar lagi, ya, seorang kesatria Yahudi yang lain yang bernama Amir. Dan orang ini dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi orangnya tidak punya keterampilan. Maka dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam seketika. Keluar lagi pimpinan Yahudi yang lain bernama Usaid. Juga mau duel. Karena di dalam benteng Yahudi rupanya tersebar berita, tuh ahli surga yang sudah mati-mati tuh. Padahal masuk neraka tentunya, ya. Cuma seperti itulah motivasinya. Maka mereka berlomba-lomba keluar. Keluar lagi Usaid dihadapi oleh Muhammad bin Maslama. Dan Muhammad Maslama juga radhiyallahu anhu membunuhnya. Pada saat sudah banyak semua kesatria Yahudi yang keluar tidak ada yang menang, apalagi ini kesatria yang mereka unggulkan. Maka orang Yahudi memberhentikan perang tanding. Tidak ada lagi. Kemudian mereka kembali melakukan strategi yang pertama, yaitu menyerang muslimin dengan anak-anak panah. Dan sekali lagi muslimin tidak ada cara lain kecuali harus menangkis dengan perisai-perisai mereka. Dan tidak bisa buat apa-apa kalau sementara anak panah lagi banyak terserang. Pada malam sebelum pembebasan Khaybar, ada seorang Yahudi yang keluar dari benteng dan tertangkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan, ya, pemimpin keamanan pada malam itu. Umar lalu segera mau membunuhnya, namun dia berkata, sabar dulu, jangan bunuh aku dulu, tapi pertemukan aku dengan Nabi kalian. Maka Umar pun membawanya ke arah Nabi SAW, dikemanya, lalu Nabi SAW tanya, ada apa denganmu? Kenapa ingin bertemu denganku? Dia mengatakan, di dalam benteng Yahudi ini sangat banyak pasukan, besar jumlahnya, senjatanya lengkap, persiapan makanan dan minuman cukup untuk bertahun-tahun. Maka aku pastikan kalau engkau tidak akan bisa membuka Khaybar. Nabi SAW dengar, tersenyum melihatin. Lalu Nabi mengatakan, apa kau mau coba ketakut-takuti aku? Kata orang itu, tidak. Tapi aku minta keamanan. Karena kami yakin kalau engkau pasti akan membuka Khaybar. Lihat khianatnya Yahudi. Tadi dia takut-takuti muslimin. Dalam benteng ada ini, ada itu, ada ini. Kata Nabi dengan satu kalimat, apa kau mau coba-coba takut-takuti aku? Dia bilang, tidak, saya cuma minta keamanan. Gitu kan. Waktu dibalas gertakannya jadi takut dia. Karena kami yakin kau akan buka Khaybar. Tadi dia bilang kau tidak akan bisa buka. Dia mau pancing saja. Karena kami temukan itu, apa kata Yahudi? Riwayat sahih ini, ya. Itu kami temukan tertulis dalam Taurat. Dan semua Yahudi tahu hal tersebut. Kalau kami akan diusir dari Madinah, kami akan menuju ke Khaybar dan kami akan dikalahkan juga olehmu di sini. Gitu kan. Jadi bodohnya mereka tahu kebenaran tapi tolak. Aku hanya ingin agar aku dan seluruh keluargaku juga hartaku aman. Lihat Yahudi bagaimana pikirin dirinya. Terakhir-terakhir juga enggak ada bela Yahudi, bohong semuanya. Mereka belain dirinya sendiri dan hartanya. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, engkau dapat keamanan, silakan. Kalau kau sudah minta keamanan, dikasih. Nabi SAW setelah melihat ketakutan orang tersebut, mengetahui kalau seluruh yang di dalam benteng sebenarnya merasakan hal yang sama. Berarti dalam benteng begini semua keadaannya ini, sama orang ini. Ini salah satu kesimpulan dari Nabi SAW. Juga Nabi SAW melihat belum ada sahabat yang memimpin peperangan berhasil menembus Khaybar. Waktu itu sudah 14 hari mengepung, maka beliau mulai bersabda pada malam itu sesuai dengan wahyu tentunya. Yang kata Nabi SAW, aku akan memberikan besok bendera perang yang akan memenangkan kepada seseorang yang akan memenangkan peperangan. Yang mana ciri khasnya orang itu, dia mencintai Allah dan Rasul dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, demi Allah, aku belum pernah mengharapkan jabatan kecuali pada malam itu. Karena predikat ini luar biasa. Predikatnya adalah pasti orang itu menang. Dan ditambah lagi, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ada jaminan itu. Maka semalam suntuk tidak ada seorang pun sahabat yang tidur. Karena mereka menunggu keputusan Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, besok saya akan berikan bendera kepada seseorang yang akan menembus Khaybar. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintainya. Keesokan harinya Nabi SAW setelah pas salat subuh bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Maka mereka berkata, lagi sakit mata ya Rasulullah di kemahnya. Kata Nabi SAW, bawalah kepadaku. Lalu Nabi tanya, ada apa wahai Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak bisa melihat lembah juga gunung. Makna lain adalah, aku tidak bisa melihat mana gelap, mana terang. Jadi mata Ali bin Thalib seperti orang yang buta. Bengkak dan tidak bisa lihat apa-apa. Maka Nabi SAW pun mengusap mata beliau, dalam riwayat yang dikatakan disemburkan dengan ludahnya, maka sembuhlah seketika. Sembuhlah seketika. Dan ini mujizat Nabi SAW. Semburan ludahnya siapa? Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberi bendera perang kepada Ali sambil bersabda kepada beliau. Ya. Majulah wahai Ali dengan tenang. Dan ini sebuah prinsip dasar dalam peperangan. Jangan tergesa-gesa. Maju dengan tenang. Menunjukkan ketenangan pada saat mau duel, pada saat mau menyerang. Itu satu hal yang positif sekali. Karena membuat musuh atau rival kita itu malah ketakutan. Enggak jelas strateginya. Kalau orang buru-buru, tergesa-gesa, kelihatannya orang ini mungkin gampang dikalahkan. Maka Nabi titip pesan, maju dengan tenang. Dan ingatlah, bila Allah memudahkan di tanganmu hidayah, satu orang jauh lebih baik daripada unta betina merah. Artinya, coba tawarkan Islam dulu mereka. Riwayat lain dikatakan, kata Nabi SAW, majulah wahai Ali, tawarkanlah dengan tenang, tawarkanlah kepada mereka Islam. Kalau mereka nolak, baru tawarkan jizyah. Kalau mereka tolak, barulah perangi mereka. Kalau seandainya engkau menjadi penyebab, mereka baru dapat hidayah. Satu orang saja sudah lebih baik daripada unta betina merah. Ini maksudnya harta yang paling mahal pada saat itu. Maka majulah Ali radhiyallahu anhu menuju ke benteng, lalu tiba-tiba pasukan Yahudi keluar menyerang seperti biasa, lalu segera kembali ke dalam benteng. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengatur strategi. Melihat pas caranya Yahudi begini, Ali bin Abi Thalib berkemah di depan muslimin, muslimin di belakang. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatur seakan-akan mereka berkemah, ditancapkan kemah-kemah, tapi dekat sekali dengan pintu gerbang. Orang-orang Yahudi bingung semua. Kok bisa seperti ini? Nabi SAW biarkan pasukan inti di belakang. Ali cuma dengan beberapa orang saja, radhiyallahu anhum. Maka Ali bin Abi Thalib membuat seakan-akan itu. Seperti itulah. Lalu keluarlah pasukan Yahudi. Padahal Ali sudah atur sama pasukannya, prajuritnya. Apa yang dia bilang? Ini instruksinya tentunya pada saat itu. Jangan kalian melawan. Kalau mereka serang, jangan melawan. Mundur saja. Biarin mereka semangat untuk menyerang kita. Mundur terus sampai dekat pasukan inti muslimin. Nanti setelah itu kita baru serang mereka. Sehingga mereka jauh dari pintu gerbangnya. Maka yang terjadi pada saat itu teman-teman sekalian, strategi Ali bin Abi Thalib jadi. Ya, dan ini luar biasa, jitu sekali strateginya. Dia membiarkan orang Yahudi menyerang sampai kemah-kemahnya yang dibangun tadi diruntuhin oleh Yahudi. Ya, sebagian ada domba di situ ditaruh seperti orang lagi mau berkemah, diambil oleh Yahudi. Kemudian pasukan Ali dipukul mundur, tangkis mundur sampai pasukan Yahudi yang menyerang ini intinya menyerang sampai ke perkemahan muslimin. Setelah itu Ali baru bertakbir radhiyallahu anhu dan menyerang balik. Dan gara-gara ini akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil menyerang mereka dan beberapa pasukan muslimin ikut bergabung dan akhirnya sampai sekelompok Yahudi tadi itu yang merupakan pasukan inti mereka terkalahkan dan mereka tidak berhasil kembali ke pintu gerbang. Waktu mereka terpukul mundur dan banyak yang jadi korban, sempat penjaga pintu gerbang membuka pintu gerbangnya. Mereka pikir pasukannya akan bisa masuk. Ternyata yang sampai sana adalah pasukan Ali radhiyallahu anhu. Dan gara-gara ini akhirnya benteng Naim ini takluk di tangan muslimin. Mereka semua melarikan diri pada saat itu membuka pintu gerbang dari belakang. Mereka pindah ke benteng yang kedua. Namanya benteng Sa'ab ibn Mu'ad. Sa'ab ibn Mu'ad. Bebaslah pada saat itu benteng Naim, teman-teman sekalian, benteng pertama muslimin. Dan akhirnya kita masuk sekarang ke pembebasan benteng Sa'ab ibn Mu'ad. Benteng yang setelahnya. Umumnya Yahudi berhasil melarikan diri ke benteng Sa'ab ibn Mu'ad. Pasukan muslimin kemudian kembali memindahkan pasukan intinya. Jadi benteng sekarang Naim sudah dikuasai. Ditaruh oleh Nabi SAW beberapa pasukan muslimin. Karena ini kosong dari Yahudi, semua jadi ghanimah. Lalu mereka tembus belakang benteng itu. Ternyata di belakang ada benteng lagi. Benteng Sa'ab namanya. Maka muslimin mengepung lagi di sana. Benteng Sa'ab ini adalah benteng yang paling banyak makanan. Dan mereka pada saat itu memang yang mensubsidi makanan ke benteng Naim, yang benteng pertahanan pertama itu adalah benteng Sa'ab ini. Dan kebetulan pada saat itu subhanallah orang muslimin kehabisan bekal makanan. Karena sudah mengepung sekitar 14 hari. Bekal makanan mereka habis. Mereka tidak sangka kalau menunggu sampai sebanyak itu. Kuasa Allah SWT, walaupun Allah sudah janjikan kemenangan teman-teman sekalian. Tapi muslimin disuruh berikhtiar. Ya, makanya kalau kita pun mengatakan Oh, Nabi SAW bersabda, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya, maka berobatlah hamba-hamba Allah. Berarti kalau kita berobat, kita pasti sembuh langsung pada saat itu. Tidak, teman-teman sekalian. Allah SWT memang menciptakan ada proses. Kita kalau lapar, kita harus makan dulu, cari makanan, kunyah dulu, telan dulu, baru laparnya hilang. Capek, kita tidur dulu berapa waktu, baru kemudian kita bangun, capeknya hilang. Haus juga begitu, minum dulu, kemudian baru dahaganya hilang. Dan seterusnya. Memang ada prosesnya. Kita walaupun minta sama Allah spesial yang pagi hari begini, ya Allah datangkan malam, tetap prosesnya harus tunggu sampai malam datang. Walaupun malam itu akan datang. Ya juga. Seperti itulah. Maka ini kita lihat Allah SWT menjanjikan dalam surah Al-Fatih tadi pasti menang. Tapi melalui proses. Jari Nabi SAW sempat luka, ada sahabat yang mati syahid, gitu kan? Duel dengan orang Yahudi dulu. Gitu. Seperti itulah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW didatangi oleh sebagian muslimin. Mereka berkata, ya Rasulullah, sungguh waktu itu ada suku Aslam namanya, suku yang bergabung dengan Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kami kelaparan, tidak ada makanan, habis. Maka Nabi SAW berdoa, dan mereka berkata, ya Rasulullah, dan benteng ini, yang sekarang di depan kita, benteng Sa'ab bin Mu'ad, ini adalah benteng yang paling banyak makanannya. Maka Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah, bukakanlah untuk kami, untuk muslimin, benteng yang paling banyak makanannya. Pada saat itu, teman-teman sekalian, di benteng Yahudi ini, benteng Sa'ab kebetulan, keluar seseorang yang bernama Yusha. Yusha ini minta duel melawan muslimin. Dan seorang sahabat yang mulia, Khabbab bin Munzir radhiyallahu anhu mengalahkannya. Juga beberapa kesatria Yahudi yang lain sempat keluar, tapi umumnya buku-buku sejarah kita tidak sebutkan nama-nama mereka. Dan juga dikalahkan oleh muslimin. Tapi belum bisa ditembus benteng, karena mereka cuma keluar satu orang ditutup pintu gerbang. Mati ya sudah. Gitu. Keluar lagi satu begitu. Sampai 5-6 orang kalah, benteng tetap ditutup. Muslimin belum bisa. Mau manjat ke atas benteng, benteng Sa'ab ini dilumurin dengan minyak. Sehingga kalau mau dipegang, mau dimanjatin, licin. Muslimin belum punya tangga pada saat itu, belum punya alat-alat. Nanti kita lihat dari benteng-benteng Yahudi ini, baru muslimin dapat banyak sekali peralatan-peralatan perang. Dan mereka baru mengenal peralatan perang itu. Pada saat itu muslimin kesulitan. Mereka mendekat sedikit, dipanahin anak panah. Jadi luar biasa gak bisanya. Maka yang terjadi pada saat itu teman-teman sekalian, karena laparnya, lewatlah beberapa ekor keledai liar. Ya, keledai, tidak ada pemiliknya. Maka para sahabat menangkapinya, dan akhirnya menyembelihnya. Waktu itu keledai masih halal. Ya. Maka para sahabat kemudian menyembelihnya, lalu memasaknya. Maka semua ya, alat-alat masaknya muslimin jumlahnya puluhan pada saat itu. Semuanya ada masakannya. Nabi cium bawa masakan. Maka Nabi SAW datang. Lalu bertanya, apa semua ini? Kenapa panci-panci masakan ini semua penuh? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini keledai. Allah utus kepada kami. Enggak ada pemiliknya ini, bukan punya Yahudi. Lewat di padang pasir kami tangkapin. Sudah lapar ya Rasulullah. Maka kami memasaknya. Nabi SAW lalu mengatakan, tidak boleh. Karena Allah telah mengharamkan keledai. Daging keledai enggak boleh. Dan pada saat itu juga Nabi SAW mengharamkan semua hewan darat yang bertaring. Dan semua burung yang menyerang dengan pelatuknya. Jadi hadis pengharaman ini keluar di Khaybar. Maka luar biasanya para sahabat teman-teman, padahal waktu itu mereka lagi sangat kelaparan, maka mereka rame-rame membalikkan panci-panci tersebut dan menuang. Dan tidak ada satu orang pun yang menyentuh daging, padahal mereka sudah sangat kelaparan. Kaum Yahudi teman-teman dalam benteng selalu siaga dengan anak-anak panah mereka yang sangat banyak. Mereka memiliki banyak sekali gembalaan dalam benteng. Namun makanan gembalaan mereka ini, itu adanya di luar benteng. Betul memang mereka hidup dalam benteng, mereka punya persiapan segala macam. Tapi mereka punya domba-domba, gak bisa mereka kasih makanan dalam benteng, gak ada rumput-rumputnya. Mereka harus keluarin penggembala-penggembala mereka dari budak-budak sahaya mereka. Kalau pagi dibuka pintu gerbang, lalu kemudian mereka, penggembala itu pergi bawa domba-domba, nanti kembali di sore hari. Seperti itulah. Para hadirin teman-teman sekalian, mereka membuka di pagi harinya benteng dan membiarkan para gembala pergi, maka muslimin kelaparan. Pagi hari, kemarin masak keledai enggak boleh makan. Makanan sudah habis. Lihat domba-domba Yahudi lewat. Gitu kan. Dan ada hamba sahaya yang menjaga itu. Maka Nabi SAW waktu itu melihat keadaan muslimin lalu berkata, siapa di antara kalian yang bisa mengambil domba itu? Ambil beberapa ekor domba bawa ke sini. Maka ada satu sahabat namanya Abu Dabs. Abu Dabs radhiyallahu anhu sahabat, memang dia pengembala domba di Madinah. dan dia tahu bagaimana cara menangkap domba, gitu kan. Maka dia bilang, saya Rasulullah. Para sahabat menceritakan dalam riwayat sahih, Abu Dabs waktu diizinkan Nabi SAW, mereka bilang, kami melihat mengendap-endap seperti singa yang mau memangsa. Dan pada saat dia sudah mendekati domba-domba tersebut, tiba-tiba dia lari dengan sangat cepat, lalu mencekik dua ekor domba dengan tangannya kiri-kanan. Kemudian mengangkat domba tersebut, sehingga domba itu mengangkat kedua kakinya, lalu ditarik lari bersama dia. Sehingga domba itu berlari dengan kaki belakangnya. Dan saking cepatnya, tiba-tiba sudah ada di pasukan muslimin. Gitu kan. Dan pemilik gembala domba itu pun tidak bisa menahannya. Satu orang saja datang. Kemudian lalu disembelihlah domba tersebut dan kemudian dimakan oleh muslimin. Tentu di sini kalau ada yang bertanya, kenapa cuma satu orang Ustaz? Kenapa enggak semuanya? Ahli sejarah membahas itu. Mengatakan karena waktu ternyata Abu Dabs berhasil membawa lari, orang Yahudi tahu dari atas. Mereka lemparin dengan anak-anak panah sehingga anak-anak panah mereka jatuh di tempat yang aman. Jadi pintu gerbang, domba, gembalaan, pasukan muslimin di sini dilemparin anak-anak panah terus sehingga muslimin enggak bisa mendekat. Sehingga hanya bisa dua ekor domba yang dibawa ke pasukan muslimin. Para hadirin juga teman-teman sekalian, ya, setelah gembalaan mereka pergi, mereka berusaha untuk keluar dan menyerang muslimin. Sama tadi, menyerang, kemudian balik lagi setelah memukul muslimin, mereka balik, tutup lagi pintu gerbangnya. Hampir sama dengan strategi awal dari benteng Naim. Umumnya muslimin pada saat itu, kalau mereka terpukul, sempat keluar serangan yang sangat besar, mereka terpukul mundur, lalu mereka mundur. Dan terbunuh tiga orang sahabat waktu itu. Di serangan pasukan dari benteng Sa'ab ini yang tiba-tiba. Nabi SAW lalu bersama dengan beberapa sahabatnya, atau beliau mengatakan kepada para sahabatnya, bertahan saja. Jangan sampai ada yang menyerang. Dan jangan ada yang teriak. Gitu kan? Lalu Nabi SAW berkata, kemarilah wahai hamba-hamba Allah, kumpul dengan suara yang pelan. Dan beliau berkata, jangan sampai bubar, jangan sampai ada yang pergi menyerang, biarin saja. Pasukan ini sudah menyerang kita, mereka mau pulang ke bentengnya, biarin, jangan ada yang serang. Tapi ada beberapa sahabat yang tidak dengar itu, lalu kemudian mereka berusaha untuk ya, menyerang pada saat itu. Mereka berusaha menyerang, tapi terbunuh akhirnya. Tadi saya bilang kurang lebih tiga sahabat terbunuh. Waktu itu orang Yahudi waktu lihat tiga sahabat yang terbunuh, mereka jadi semangat. Nabi kan sudah bilang tadi, jangan menyerang, biarin aja. Mereka pukul, tangkis saja. Karena mereka bukan niatnya mau menyerang, mereka mau lari pulang. Gitu kan? Nanti akhirnya kita kepancing masuk ke depan, dilempar sama anak panah. Tapi karena ada tiga orang yang mau menyerang, terbunuhlah tiga orang ini, akhirnya orang Yahudi tamak. Mereka menganggap mereka punya kekuatan, maka mereka menyerang. Sampai akhirnya saking kuatnya serangan Yahudi, bubarlah para sahabat. Banyak yang terbubarkan dari pasukan muslimin. Dan Nabi SAW sempat memanggil mereka, mengatakan, kesinilah wahai hamba-hamba Allah, jangan bubar, tetap aja komitmen, gitu kan. Tapi banyak sahabat yang tidak dengar, mereka bubar. Lalu Nabi SAW panggil dengan suara keras, wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon, berkumpullah. Mana baiat kalian di Hudaybiyah, kalau kalian akan hidup mati untuk Allah dan Rasulnya. Mendengar panggilan tersebut, maka para sahabat segera kembali di sekitar Nabi SAW. Kemudian muslimin terus saja membela bersama Nabi SAW sampai mereka berhasil memukul mundur Yahudi. Dan pada saat itu tiga korban muslimin berhasil dimakamkan setelah Yahudi terpukul mundur ke pintu gerbang mereka. Tapi tentu juga belum bisa karena pintu gerbang habis itu ditutup lagi. Kaum Yahudi banyak yang melarikan diri ya pada saat itu, maksudnya masuk ke dalam benteng. Namun Nabi SAW mengingatkan muslimin, ingat strategi Ali tadi. Sekarang pasukan Yahudi ini sudah terlanjur karena semangat tadi berhasil membunuh tiga orang, mereka sudah sampai ke perkemahan muslimin. Dan berhasil memukul mundur muslimin. Sekarang muslimin terkocar-kacir. Waktu Nabi panggil mereka, hai penduduk, hai pembaiat di bawah pohon, kumpullah mereka semua. Waktu mereka kumpul teman-teman sekalian, maka muslimin sekarang menghadapi orang Yahudi. Dan Yahudi jauh dari pintu gerbangnya. Waktu mereka lihat muslimin berkumpul kembali, mereka mau melarikan diri. Nabi SAW suruh kejar. Kejar sekarang. Kita punya kesempatan untuk bisa membenteng itu. Dan banyak orang Yahudi yang jadi korban gara-gara itu. Kemudian waktu mereka mendekati pintu gerbang, dibuka pintu gerbang untuk menyelamatkan Yahudi, ternyata tidak berhasil. Dan strategi Ali bin Abi Thalib yang awal berhasil, Nabi SAW dan pasukan masuk ke dalam benteng Sa'ab. Dan pada saat itu akhirnya orang Yahudi melarikan lagi dari pintu belakang mereka, pindah ke benteng yang ketiga namanya benteng Zubair. Ya, ini nama-nama pimpinan mereka tentunya. Pada saat itu Nabi SAW pun akhirnya menguasai benteng yang kedua. Ya. Namanya benteng Sa'ab. Dan pada saat itu tentunya muslimin menemukan banyak sekali makanan. Dan terutama yang paling banyak di benteng ini adalah kendi-kendi khamar. Kendi-kendi khamar. Ya. Dan Yahudi ini terkenal adalah orang yang sangat gemar dengan khamar. Walaupun mereka tahu haram dalam agama mereka. Dan saking gemarnya, mereka sangat tahu bagaimana membuat khamar yang terbaik. Memendamnya di tanah dan segala. Dan sampai sekarang pengusaha khamar kan orang-orang Yahudi gitu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, ada kualitas khamar yang terbaik pada zaman itu. Tidak perlu antum tahu lah gitu kan. Intinya ada khamar yang terbaik pada zaman itu. Kemudian khamar ini ditaruh di kendi-kendi yang besar. Gitu. Ada satu sahabat Nabi, diutus oleh Nabi SAW namanya Abdullah. Abdullah ini gemar sekali khamar dulu. Dan sebelum masuk Islam dia suka kumpul-kumpul sama Yahudi di Madinah, mabuk-mabuk sama mereka. Dia juga tahu kualitas khamar yang paling bagus yang ini. Tapi ini orang sudah taubat gitu kan. Waktu dia datang ke situ, dia dulu pecandu khamar sebelum taubat masuk Islam. Dia lihat kendi-kendi khamarin. Ditutup sama kain-kain. Begitu dibuka, tercium baunya. Dia ingat masa dulu. Dalam riwayat yang dikatakan dia minum. Dia minum kembali khamar tersebut. Jadi saking minum, saking asyiknya dia minum sampai mabuk. Jatuh di dekat kendi tersebut. Nabi SAW tanya, mana si Abdullah yang saya tugaskan? Sahabat cari, didapat di situ teler dia. Jatuh di sekitar kendi-kendi itu. Gitu kan. Maka mereka bawa ke hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, Abdullah mabuk nih. Padahal Abdullah ini termasuk orang yang hadir di Perang Badar. Ini. Tapi subhanallah godaan syaitan gitu kan. Di peperangan. Maka Nabi SAW pun marah dengan dia. Mencabut sendal beliau lalu kemudian dipukulin. Waktu dikepulin, para sahabat juga ikut pukulin. Rame-rame. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada mereka berhentilah. Waktu sudah berhenti dipukulin sama sendal. Sebenarnya kan orang mabuk ini dicambuk 40 derah ya. Tapi karena Nabi SAW waktu itu yang memimpin maka semuanya ikut. Waktu sudah dilepaskan cambukan sendal, Umar bin Khattab marah. Umar mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Kenapa kau minum khamr? Ini khamr sudah haram dalam Islam, lagi jihad, kok bisa mabuk ini? Gak mungkin gitu. Maka Nabi SAW melarang mengatakan, jangan kau melaknatnya, hai Umar. Karena sungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kau laknat dia. Orang ini sebenarnya imannya ada. Cuma tergoda oleh syaitan, subhanallah. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, tidak boleh kita melaknat orang beriman yang terjerumus dalam dosa. Karena mungkin dia lalai. Orang bisa terjerumus lagi dalam zinanya, dalam khamarnya, dalam ribanya. Tapi sebenarnya dia tidak mau, dia tahu itu bergejolak dalam jiwanya. Ini tidak boleh kita laknat. Yang dilaknat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dasarnya orang sudah nasihatin, tidak mau tobat sama sekali. Itu lain. Tapi kalau orang seperti ini tidak boleh teman-teman. Karena banyak di antara ikhwan dan akhwat kita mungkin, semoga tidak kita tidak termasuk ya. Orang-orang yang mungkin tergoda untuk melakukan lagi perbuatan maksiatnya. Ini tidak boleh dilaknat, tapi diajak taubat. Cuma hukuman tetap berlaku. Semua yang kepergok, dihukum. Sebagaimana tadi ini, kepergok khamer, mabuk, maka dicambuk. Gitu kan. Di dalam benteng Sa'ab ini yang ditembus oleh muslimin yang kedua, mereka menemukan Salam bin Mushkim, pimpinannya Yahudi, gitu kan? Suku Qainuqa pimpinannya. Dan pada saat itu kebetulan dia lagi sakit. Karena dia lagi sakit, dia tidak bisa melarikan diri. Orang-orang Yahudi pun meninggalkan dia di situ. Ya. Maka Nabi SAW memanggilnya, suruh membawanya, bawa, agar orang ini dibunuh. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat, ya, pada saat itu membawanya ke Nabi SAW dan kemudian memerintahkan sebagian sahabat naik ke atas benteng Sa'ab dan bertakbir. Sehingga seluruh Yahudi di benteng-benteng lain mengetahui kalau muslimin sudah menguasainya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Salam bin Mushkim untuk dibunuh dan karena ini adalah pimpinan orang Yahudi dan memang dia termasuk kafir harbi. Dia sudah berada dalam benteng dan memang dia memicu pasukan Yahudi untuk keluar. Dalam benteng Sa'ab juga ditemukan teman-teman sekalian alat ya. Yang alat ini fungsinya untuk melemparkan batu dari jarak jauh dan jumlahnya sangat banyak. Ini muslimin belum pernah kenal sebelumnya alat perang ini. Jadi kayu dibuat seperti bentuknya segitiga huruf V yang terbalik di bawah ditaruh roda dua. Kemudian diikatlah dengan tali yang besar. Lalu di tengah-tengahnya ada sebuah kayu yang besar juga yang ditarik dengan tali. Nanti ditaruh batu besar ini bisa melempar dari jarak jauh. Artinya mungkin kalau kita sekarang sudah tidak mungkin dipakai alat ini. Tapi zaman dulu itu termasuk alat yang canggih. Muslimin belum pernah punya ide. Jadi sebenarnya untuk menembus benteng-benteng kayak Yahudi ini harus pakai alat itu. Melempar batu atau melempar bukan cuma batu. Mungkin ada batu kemudian kadang-kadang dibungkus dengan rumput ya kering. Lalu kemudian dibasahi dengan minyak pada zaman itu, minyak-minyak zaitun. Kemudian dibakar. Sehingga ini kalau dilempar bisa membakar apapun yang ada dalam benteng. Ataupun merusak tembok-tembok musuh. Dan itu terutama di benteng ini, di benteng Sa'ab ditemukan banyak sekali. Dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, untuk siapa Yahudi persiapkan semua ini? Jumlahnya ratusan. Banyak sekali. Gitu kan? Maka kata orang-orang atau beberapa sahabat yang mengetahui tentang orang-orang Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, sangat jelas. Mereka persiapkan untuk memerangi Anda. Maka Nabi SAW pun mengatakan, baik, persiapkan semua ini, kita pakai untuk menyerang benteng mereka. Bawa, sekarang kita pindah ke benteng yang ketiga. Benteng Zubair. Nabi SAW lalu memerintahkan agar pasukan bersama Nabi SAW mengepung benteng ketiga namanya Zubair. Benteng Zubair ini agak berbeda, berada di atas gunung. Sehingga menyulitkan muslimin untuk membukanya. Jadi agak menerjal, terjal di atas gunung lah benteng itu. Dari semua sudut tidak dapat ditembus. Tidak ada pintu masuknya. Pintu gerbangnya pun harus orang menukik naik. Baru dibuka pintu gerbang. Ini lebih sulit. Awal datar saja sulit ditembus, apalagi ini terjal. Ya. Pada saat itu muslimin coba berusaha mengepung, melempar anak panah. Mereka juga melempar anak panah, tidak ada hasilnya. Waktu itu sudah beberapa hari kebetulan dikepung oleh muslimin. Dan ternyata orang Yahudi di dalam itu juga sudah ketakutan. Karena takutnya nanti dikalahkan seperti dua benteng sebelumnya. Ada satu orang namanya Ghazzal. Ghazzal ini orang Yahudi. Dia panjati temboknya sendiri, tembok Yahudi. Lalu kemudian dia keluar dan minta bertemu dengan Nabi SAW. Pada saat bertemu dia berkata, aku datang dari benteng yang sangat kuat dan tidak akan pernah bisa dibuka. Penuh dengan pasukan, harta dan segala kebutuhan. Sama ini sama kasus tadi. Nabi SAW cuma senyum lalu mengatakan, apa kau datang menakut-nakutiku? Gitu kan? Allah pasti sudah menjanjikan padaku akan menang dan merebut Khaybar. Karena melihat ketegasan Nabi SAW, Ghazzal lalu ketakutan lalu berkata, demi Allah, aku tahu dan semua Yahudi tahu. Dan kami telah menemukan itu tertulis dalam kitab Taurat. Bahwasanya benar engkau adalah Nabi dan engkau akan membukanya. Pengakuan yang luar biasa ini. Kebodohan, dia tahu ini Nabi, dia tahu akan dikalahkan, akan dibunuh, akan masuk neraka, tapi tetap mau komitmen dengan itu. Ya, ada orang begini, subhanallah ya, mirip Yahudi, tahu kebenar, tahu ini kesalah, tetap dilakukan. Tahu mencuri itu tidak baik, tahu aku bisa dipecat dari kantor, enggak ada apa-apa, buat. Resiko nanti terjadi, biarin aja, kan aneh sekali. Maka dia pun mengatakan, oleh karena itu, aku datang khusus untuk menunjukkan kepadamu, pintu masuk ke benteng ini. Tapi dengan syarat. Berikan keamanan aku dan keluargaku. Sama hartaku. Itu saja. Jadi begitu ujung-ujung Yahudi. Kalau sudah terserang, terdesak, dia mau aman sama keluarganya. Maka kata Nabi SAW, baik. Engkau akan aman. Tapi dengan syarat penuhi kesepakatan. Dia bilang, baiklah. Lalu kemudian dia bilang, wahai Muhammad, benteng ini memiliki segala sesuatunya. Benteng ini luar biasa. Paling kuat di antara benteng Yahudi. Di dalamnya semuanya ada, tidak ada terkecuali, kecuali air, dia bilang. Air itu susah, karena di atas gunung. Maka perlu kamu berpikir, hai Muhammad, dari mana air mereka? Kata Nabi SAW, baiklah, dari mana airnya? Lalu dia bilang, ya, mereka di belakang benteng ini, ada satu lorong dibuat khusus. Ya. Oleh orang Yahudi, mereka turun dari atas, jadi gunung itu dikikir sama mereka, dari atas gunung, gitu ya. Dikikir dari belakang sehingga musuh gak bisa lihat. Itu terus seperti lorong dari atas. Jadi orang bisa turun, dibuatin tangga. Itu turun sampai ke bawahnya ada mata air. Cuma itu saja pintunya. Dan itu pun dari atas ditutup dengan pintu. Maka setiap hari Yahudi puluhan ratusan orang turun. Ngambil air, mereka estafetkan. Naik ke atas. Begitu terus. Nanti sampai penuh kendi-kendi mereka di dalam. Baru mereka tutup lagi malam hari. Begitu tiap hari. Masih belum ada alat yang lain untuk mendatangkan air. Mereka hidup dari mata air. Maka kata Yahudi tersebut, kalau engkau bisa menembus, ya, masuk ke situ dan aku akan tunjukkan lorong itu, tutup pintu itu, buat mereka tidak bisa turun, maka pasti mereka akan mengalah. Kata Nabi SAW, baiklah, ditunjukkanlah jalan, dari lereng-lereng gunung itu kiri kanan masuk, lewatin sedikit sungai sampai dapat ke mata air tersebut. Lalu dikuasai oleh muslimin. Pada saat itu betul-betul Nabi SAW menutup, menyuruh sahabat menutup pintunya sehingga Yahudi tahu. Setelah ditutup mereka tidak bisa lagi turun ambil air. Dan akhirnya muslimin berhasil mengambil alih mata air tersebut. Gara-gara ini orang-orang Yahudi menyerah. Gara-gara ini benteng ini akhirnya menyerah. Beberapa hari setelah itu Yahudi tidak punya pilihan lain kecuali mereka pindah ke benteng yang setelahnya. Namanya benteng Ubay. Jadi banyak sekali benteng mereka. Benteng di belakangnya lagi. Mereka mundur semua. Lalu kemudian pintu gerbang dibiarin dibuka. Masuklah muslimin menguasai benteng yang ketiga, benteng Zubair ini. Benteng yang keempat teman-teman namanya benteng Ubay. Pasukan muslimin lalu pindah ke benteng setelahnya, benteng Ubay, dan Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang benteng tersebut dipimpin oleh Abu Dujana radhiyallahu anhum. Seperti kasus benteng-benteng sebelumnya, kaum Yahudi mengutus beberapa orang untuk perang tanding tapi semua kesatria mereka terbunuh. Maka Yahudi sepakat untuk tidak perang tanding lagi dan akan tetap bertahan dalam benteng sampai kapanpun semampu mereka. Suatu hari saat Yahudi tiba-tiba keluar menyerang muslimin, maka Abu Dujana radhiyallahu anhu bersama pasukannya berhasil memukul mundur Yahudi dan berhasil memasuki benteng mereka dan akhirnya menguasainya. Kaum muslimin menemukan pada benteng tersebut dababah namanya. Dababah artinya ini sebuah alat ya yang dipakai dalam peperangan dan ini belum ditemukan juga muslimin sebelumnya. Sebuah kotak yang tinggi, di dalamnya terdapat tangga-tangga. Jadi seperti berapa tinggi bangunan gitu kan. Ada rodanya besar, empat. Semuanya dari kayu, rodanya pun dari kayu. Itu ditarik nanti dari depan atau didorong dari belakang. Itu ada 3-4 lantai. Jadi di dalamnya ada tangga naik. Jadi setiap lantai itu bisa memuat sekian belas prajurit. Jadi 3-4 lantai ini, itu bisa sampai puluhan prajurit. Itu nanti didorong, kemudian didempetkan ke benteng musuh, supaya mereka bisa naik ke atas. Seperti itulah ya. Dan itu di bagian depannya, ditaruh kulit-kulit hewan yang dibasahin dengan minyak. Biasanya, cara menghancurkan bangunan seperti ini, yang didorong ini, itu dengan cara dipanahin dengan panah api. Sehingga kayunya terbakar jadi rontok gitu kan. Seperti itulah. Jadi mereka sudah taruh di depannya kulit-kulit yang dikeringkan, ditempelkan agar pada saat dilempar dengan panah api tidak bisa terbakar. Alat ini digunakan oleh Yahudi tentunya untuk strategi perang dan mempertahankan benteng-benteng mereka gitu. Kaum Yahudi waktu tahu, ya, ternyata muslimin berhasil melalui Abu Dujana menembus benteng ini, benteng Ubay, maka mereka lari ke benteng yang setelahnya, namanya benteng Nadhar. Ini benteng yang kelima. Benteng ini terhitung benteng yang terkuat di Khaybar. Selain berada di atas gunung yang terjal, juga persiapan dalamnya cukup untuk kehidupan satu tahun. Oleh karena itu, si wanita dan anak-anak, semua wanita dan anak ditaruh di benteng ini. Melihat benteng yang sangat sulit ditembus, maka Nabi SAW memerintahkan agar manjanik, atau tadi ya, meriam-meriam itu ya, tapi pakai batu, yang dilemparin, yang diambil dari benteng yang sebelumnya. Dan juga dababa, ya, tadi yang dibahasakan dabab ini adalah rumah-rumah atau tadi tangga-tangga yang dibuat sedemikian rupa ditempelin di tembok untuk naik ke atas. Digunakan dalam peperangan tersebut. Dan ini pertama kali muslimin menggunakan alat-alat perang selain pedang dan perisai, juga tombak yang biasa mereka kenal. Nabi SAW waktu itu memerintahkan semuanya pasukan menuju ke arah benteng Nadhar. Dan membawa meriam ini lalu dipakai semuanya, dilemparin ke arah sana. Begitu pula tangga-tangga tadi ditempelin di benteng-benteng sehingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam benteng tersebut. Kalau saat itu kaum Yahudi betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa karena muslimin sudah ada di dalam benteng mereka. Satu sisi mereka sibuk menyelamatkan diri dari tembakan meriam dan sisi yang lain dinding tembok mereka jebol. Ya, karena memang dinaikin oleh kaum muslimin. Akhirnya dengan cara ini muslimin berhasil menguasai benteng mereka. Dan mereka pun melarikan diri pada saat itu. Seluruh Yahudi laki-laki melarikan diri dan seluruh anak-anak juga anak-anak dan wanita menjadi harta rampasan perang muslimin. Semua wanita dan anak-anak Yahudi dibagikan kepada pasukan muslimin dan menjadi bagian Nabi SAW adalah Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha yang sebelumnya bagian Dihyal Kalbi. Dihyal adalah sahabat Nabi yang mulia, gitu kan? Dibagilah para wanita dan anak-anak ini. Si fulan dapat sekian, sekian orang gitu. Jadi sahaya mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai utusan Allah, Sofiyah binti Huyai. Hayanya Huyai ini raja, raja Yahudi. Dan suaminya juga raja Yahudi. Suaminya namanya Kanana bin Abi Hukaik. Ya. maka tidak pantas kecuali untuk Anda. Lebih baik Sofia di bawah naungan Anda, jangan dikasih sahabat yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, bawalah ke sini Sofia dengan juga yang memilikinya, Dihya al-Kalbi. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Dihya, maukah kamu, ridhokah kamu kalau orang ini Sofia aku gantikan dengan beberapa sahaya yang lainnya? Maka Dihya mengatakan, ya Rasulullah, dia buat Anda, tidak usah ada balasan apa-apa. Maka diberikanlah Sofia kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW waktu itu mengetahui kedudukannya, lalu mengatakan kepada Sofia, engkau aku bebaskan karena Allah. Kata Nabi SAW, tanpa syarat apa-apa, engkau aku bebaskan karena Allah. Maka tiba-tiba Sofia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi SAW dan para sahabat heran, kenapa Sofia begitu cepat masuk Islam, sementara Yahudi ini terkenal susah masuk Islam. Sulit sekali masuk Islam, gitu kan. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada 12 orang Yahudi masuk Islam di zamanku, maka seluruh Yahudi masuk Islam. 12 orang, saking susahnya. Tiba-tiba perempuan ini mengucapkan syahadat. Maka Nabi SAW tanya kepada Sofia, apa yang membuatmu secepat itu masuk Islam? Maka Sofia menceritakan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu masih kecil, di Madinah, saya tinggal di Madinah dulu. Umur saya masih di bawah 10 tahun. Ayah saya, Huyai bin Akhtab, dengan paman saya, Yasir bin Akhtab. Dua-duanya pendeta Yahudi. Anda pernah mempermalukan mereka di depannya Abdullah bin Salam. Masih ingat kisah Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam, gitu kan? Setelah bertanya kepada Nabi SAW, apa makanannya ahli surga? Bertanya beberapa pertanyaan yang sudah pernah kita jelaskan. Lalu kata Abdullah bin Salam, setelah syahadat, ya Rasulullah, orang Yahudi kaum qadr, kaum yang suka berkhianat. Maka jangan ceritakan saya masuk Islam. Tapi undang mereka, pendeta-pendetanya, biar Anda bertanya kepada mereka. Lalu Nabi SAW mengundang. Termasuk yang datang adalah Huyai bin Akhtab dan Yasir bin Akhtab ini. Datang ke masjid Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hai orang-orang Yahudi, kalian adalah pendeta-pendetanya. Kalian tahu siapa saya. Kalian temukan nama saya disebutkan dalam Taurat. Kalian tahu ini adalah kota Madinah, kota Rasul, kota hijrahnya. Kalian tahu ajaran ini benar. Kenapa kalian tidak mau beriman? Berimanlah. Mereka bilang, tidak, kami tidak mau beriman. Kata Nabi SAW, bertakwalah. Tetap mereka tidak mau. Kata Nabi SAW, baik, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata mereka, dia adalah tuan kami, dia anak tuan kami, dia orang yang paling alim di antara kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka bilang, tidak mungkin. Mustahil. Itu orang yang paling hebat ilmunya di antara Yahudi. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah lagi ada di belakang pintu, di belakang tembok masjid. Datang lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bertakwalah Yahudi, masuk Islamlah. Maka tiba-tiba mereka mengatakan, sungguh dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami, dan anaknya orang yang paling bodoh. Maksudnya ayahnya pun bodoh. Gitu kan. Kata Sofia, biasanya ya Rasulullah, ayah saya Huyai bin Akhtab dan paman saya Yasir ini, setiap hari, kalau ketemu saya pasti saya dipelukin, diciumin, saya masih kecil. Selalu saja. Kecuali pada saat itu hari, waktu mereka pulang dari masjid Anda, saya masih kecil, di bawah 10 tahun. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah, mereka buka pintu, saya pun mau menyambutnya, berharap saya dipeluk dan dicium. Ternyata mereka saking terganggunya dengan kejadian tersebut, mereka melupakan saya. Dan saya mendengarkan pembicaraannya. Pembicaranya adalah, kata ayahku ya, kepada dia, kepada Yasir. Ini perkataan yang tersebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya. Kata Huyai kepada ayah kakaknya Yasir, apakah dia orangnya yang telah disebutkan di dalam Taurat, yang Taurat maksudkan? Kata Huyai, ayahnya Sofia. Yasir berkata, saudaranya, iya, dia orangnya. Ah, kalau kata Huyai lagi, apakah engkau telah memastikan semua ciri-ciri dan sifat-sifatnya? Kalau dia nabi terakhir, kata pamanku Yasir, iya. Lalu kata ayahku, lalu apa keputusanmu? Kemudian kata pamanku Yasir, aku putuskan untuk memusuhinya selamanya. Itu kan. Dan ini kata para ulama, sungguh ini kebodohan Yahudi. Karena sampai hari ini pun, mereka tahu Islam benar. Mereka tahu Islam akan menang. Tapi seperti itulah. Subhanallah. Makanya kata Ibnu Abbas, ghairi maghdubi alihim adalah orang-orang yang dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikuti. Maka Sofia pun mengatakan, gara-gara itu Islam masuk ke dalam hatiku. Karena aku tahu ternyata pamanku dan ayahku tahu kalau Anda Nabi. Gara-gara itulah aku syahadat. Sofia ini sangat terkenal tentu radhiyallahu anha dengan kecantikannya, Sehingga beberapa istri-istri Nabi sering cemburu, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau sering mengajak istri-istri yang lain mengatakan, hai anak Yahudi, hai anak Yahudi, begitulah. Ya. Karena ini bahasa seperti mengolok, gitu kan. Maka Sofia pun menangis satu waktu dalam hadis Bukhari, menangis dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana perilaku para maduku seperti ini nih? Mereka selalu mengatakan, hai anak Yahudi, hai anak Yahudi. Kebetulan, ya, Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia ini, adalah keturunan langsungnya Nabi Harun. Jalur langsungnya Nabi Harun AS, ini ayahnya Huyai bin Akhtab. Kata Nabi SAW diajarkan. Baterainya akan habis. Diajarkan kepada Sofia radhiyallahu anha, ya, katakan kalau seandainya kau diolok-olok lagi oleh madumu, ya. Dia bilang, Nabi SAW mengatakan, katakan, aku adalah keturunan atau ayahku adalah seorang nabi. Maksudnya si Harun. Dan suamiku seorang nabi. Siapa di antara kalian yang seperti itu kedudukannya? Maka akhirnya tidak ada satupun waktu Sofia dihina atau dicaci maki atau berusaha dijatuhkan seperti itu, kata Sofia kepada Aisyah dan teman-teman yang lain atau madunya yang lain. Saya adalah keturunan nabi. Ayahku nabi, Harun. Dan suamiku nabi, Muhammad SAW. Siapa di antara kalian seperti itu? Maka akhirnya semenjak itu tidak pernah lagi sama sekali diolok-olok Sofia radhiyallahu anha. Baiklah, pada saat Nabi SAW sedang membagi-bagi harta rampasan benteng Ubay, maka ada satu orang Arab Badui, waktu itu teman-teman sekalian, dia sempat melihat peperangan tersebut, dia lewat, dia lihat bagaimana pasukan muslimin mengepung, kemudian dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada saat mereka sholat, melihat akhlaknya muslimin gitu kan, baik sekali gitu. Lalu dia sempat bertanya dengan beberapa sahabat tentang Islam. Masuklah Islam dalam hatinya. Lalu dia mengatakan, saya mau masuk Islam. Di mana Nabi kalian? Para sahabat tunjuk, itu di depan saya. Maka orang ini pun datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan atau menyatakan ingin masuk Islam. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan, baiklah, dipandu syahadat. Setelah syahadat, Nabi lagi bagi ghanimah. Kata Nabi SAW, ambillah ini. Dikasih sebagian, disuruh kasih. Lalu orang itu bilang, ya Rasulullah, saya tidak pernah berharap harta rampasan perang. Saya sudah kumpul dengan sahabat-sahabat Anda ini, saya dengar kalau mereka keluar dari Madinah bukan mengejar harta rampasan perang, tapi mereka mengejar mati syahid, masuk surga. Saya juga ingin itu ya Rasulullah. Dan saya ingin sekali agar anak panah Yahudi terlepaskan dari benteng mereka, kena di dada saya sebelah sini, tembus di sebelah sini. Dia tunjuk titiknya. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan kamu kalau kau jujur. Kalau kau jujur Allah kasih. Maka subhanallah, awal sekali waktu mereka masuk ke benteng waktu di benteng Ubay tadi, begitu mereka mau menyerang ke benteng yang setelahnya, ini tadi lupa diceritakan, mesti diceritakan untuk pembebasan benteng Ubay ya. Maka pada saat mereka menyerang benteng yang setelahnya, itu ada anak panah Yahudi yang lepas dan yang paling pertama mati si Badui ini. Waktu dia mati, sahabat semua ngurumunin, ini orang mati syahid nih gitu ya. Maka mereka melaporkan, ya Rasulullah, mereka melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadian seperti ini. Maka Nabi SAW pun datang ke situ. Lalu tanya, heran melihat, bukankah dia tadi yang baru syahadat nih? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, ini orangnya tadi. Kata Nabi SAW, apakah betul dia? Pastikan. Dua kali ditanya, kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sujud sekalipun. Tadi ada yang tidak pernah sholat satu rakaat pun. Ini tidak pernah sujud sekalipun, maka lihatlah orang yang ini. Maka di sini juga tentunya isyarat dari Allah, dari Nabi SAW. Kalau sebenarnya Allah akan membenarkan orang yang meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW bersabda atau membaca doa, ya Allah, ia adalah hambamu yang telah berhijrah ke jalanmu dan jujur padamu, maka saksikanlah. Juga terimalah ia dan aku menjadi saksi untuknya. Nabi SAW juga memberi semua yang tidak bisa hadir Khaybar karena udur. Ada 4 atau 5 orang sahabat tadi yang saya bilang, tidak bisa hadir karena punya udur, sakit, disiapkan ghanimah buat mereka. Juga Nabi SAW menyendirikan harta rampasan pada yang belum ikut Khaybar, karena ada uzur tidak bisa ikut umroh dan juga kesepakatan Hudaybiyah. Jadi ada juga penduduk Madinah teman-teman sekalian yang tadinya Nabi keluar 1400 orang itu karena memang ada yang mau ikut tapi tidak bisa. Itu punya uzur. Sementara mereka tadinya juga kalau ikut di Khaybar pun tidak dapat ghanimah. Tapi Nabi SAW sisipkan juga harta rampasan buat mereka. Pada saat itu, ada satu kejadian unik. Masih ingat tadi Uyainah bin Muh bin Husain? Hah? Masih ingat gak? Siapa? Hah? Iya, kepala suku apa? Ghatafan. Yang tadi pergi pulang ke sukunya itu. Di saat itu dia datang. Waktu muslimin sudah menang. Dan Nabi SAW lagi bagi-bagi ghanimah. Datang orang ini, suku Ghatafan. Pada saat melihat muslimin telah menang dan membagi-bagi harta rampasan perang, ia berkata, dia datang langsung. Tidak ada malunya ini. Dia datang kepada Nabi SAW lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, berikanlah aku juga bagian dari rampasan. Karena aku telah meninggalkan Yahudi dan tidak ingin memerangimu. Kata Nabi SAW, bukankah engkau meninggalkan benteng karena ada teriakan yang memberitakan kalau sukumu sedang diserang? Dia jadi malu sendiri karena dia tidak tahu kalau Nabi tahu itu gitu kan. Maka pada saat itu akhirnya dia malu sendiri dan dia berkata, ya sudahlah Muhammad, anggap itu benar gitu kan. Tapi saya minta ghanimah, kasih harta rampasan perang gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, dan ini lihat bagaimana tamaknya orang ini kepada harta. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan memberikan kepada kamu raqabah. Raqabah. Kata Uyainah, apa itu raqabah? Dia sudah bayangkan ini harta rampasan perang yang besar. Kata Nabi SAW, wahai Uyainah, bukankah engkau telah bermimpi semalam? Jadi ternyata sebelum dia datang ke Khaybar, Allah buat dia mimpi. Dan ini mujizat Nabi SAW. Uyainah mimpi, kata Nabi SAW, bukankah kau mimpi semalam? Kau sempat minta harta rampasan perang padaku? Dan aku bilang padamu, engkau akan mendapatkan raqabah. Gitu kan. Uyainah kaget, kok bisa mimpinya pun Nabi SAW tahu? Dia masih belum yakin kalau itu Nabi gitu. Maka kata Uyainah, iya benar. Berilah aku raqabah itu. Gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, raqabah itu adalah sebuah gunung yang jauh dari sini. Kamu jalan lurus ke sana. Nanti kau akan dapat di sana ada gunung yang kosong, tidak ada tumbuhannya. Itu namanya raqabah. Ambil aja. Maka Uyainah akhirnya faham maksud Nabi SAW, artinya kau tidak dapat apa-apa. Bukan muslim. Sudah tadinya mau menyerangi muslimin, gitu kan. Diajak negosiasi, enggak mau tahu, ya sudah. Ambil aja itu raqabah. Uyainah lalu mendatangi Yahudi dan masuk benteng. Mereka temui Yahudi-Yahudi yang masih ada yang jadi tawanan. Dan memotivasi mereka agar jangan takut. Kita masih bisa melawan. Sambil berkata, aku akan bersama kalian. Namun Yahudi malah menyalahkan Uyainah dan berkata, kami tidak kalah kecuali justru karena kamu. Ya. Maka Uyainah pun akhirnya terhina dari semua sisi. Gitu. Masih ada benteng yang tersisa teman-teman sekalian setelah benteng Nadhar. Ada benteng namanya benteng Kanana. Nah tadi kan saya bilang waktu terakhir benteng Nadhar yang ada perempuan dan anak-anak kan sudah dibagi kepada muslimin. Laki-lakinya kan semua lari. Mereka berkumpul di benteng Kanana. Di dalam benteng ini ada raja Yahudi namanya Kanana bin Abi Huqaik. Makanya dikatakan benteng Kanana. Kanana sudah sangat ketakutan. Demikian pula kaum Yahudi secara umum. Sampai saat akan mengikat busur panahnya pun, waktu dia tahu muslimin sudah menuju ke bentengnya, ia tidak mampu lagi mengikat talinya. Jadi biasanya tali busur panah ditarik. Dan itu harus dengan kekuatan. Gitu kan? Karena harus kuat betul luar biasa talinya sehingga bisa melemparkan anak panah yang cukup jauh. Dan Kanana ini terkenal ahli panahnya Yahudi yang sangat luar biasa mahirnya. Maka dia pun kaget waktu dia mau tarik tali untuk ikat itu sudah tidak mampu. Gemetaran tangannya. Maka dia sadar kalau sebenarnya dia sudah tidak mampu untuk bertahan. Maka ia pun menyatakan penyerahannya kepada muslimin. Kaum Yahudi waktu itu masih ada yang sebagian mereka menyatakan kita berdamai saja. Saat mencoba damai ternyata Nabi SAW sudah menolak. Karena damai sebelum perang. Ya. Tapi sekarang Nabi SAW sudah mengepung mereka. Lalu berkata, kalau kalian mau boleh. Tapi tunduk dengan hukumku, bukan damai. Karena kalau damai tentunya masih bisa negosiasi. Tinggalkan kami begini segala. Tidak. Aku akan tidak akan perangi kalian tapi dengan syarat tunduk dengan hukumku. Aku bunuh-bunuh, aku bagi-bagi, aku bebasin-bebasin, terserah. Maka saking takutnya orang Yahudi waktu itu akhirnya mereka menyetujui apa yang Nabi SAW katakan. Dan waktu itu Nabi SAW memberikan syarat 3. Yang pertama, Yahudi harus keluar dari Khaybar, bahkan keluar dari seluruh jazirah Arab menuju ke negeri Syam. Jazirah Arab bersih dari Yahudi, enggak boleh ada Yahudi. Yang kedua, Yahudi tidak boleh membawa harta. Tidak boleh membawa harta mereka. Baik itu emas maupun perak. Tidak boleh sama sekali. Dan bila juga senjata. Emas, perak, senjata tidak boleh ada yang bawa. Kalau ada yang bawa, hukumannya seluruh tawanan laki-laki dibunuh. Satu Yahudi semua ini dibunuh semua. Tidak boleh bawa emas sedikit pun. Emas, perak, senjata tidak boleh dibawa. Kalau tidak, kalau setuju, dibebasin. Semuanya boleh pergi. Tentu ini syarat, syaratnya dua saja. Saya tadi kedua bilang tiga, dua saja. Tapi di syarat kedua ini yang berbunyi tadi, Yahudi tidak boleh bawa harta, emas, perak, dan juga senjata. Dengan balasan, kalau dua-dua syarat dipenuhi, semua tawanan Yahudi dibebasin. Tapi, kalau ada satu saja Yahudi yang menyembunyikan sedikit emas atau perak, potongan kecil saja, maka seluruh Yahudi dibunuh. Ini syarat. Maka mereka setuju. Nabi SAW waktu lihat mereka setuju, maka diizinkanlah mereka keluar dari benteng-benteng mereka, dan boleh bawa apa saja, kecuali tadi yang dikasih syarat. Harta tidak boleh, emas, perak, dan senjata. Tapi tunggangan mereka, unta, kambing, domba, segala macam, boleh mereka bawa. Muslimin waktu itu mendapatkan harta rampasan perang kurang lebih 1000 tombak, 4000 busur, 40.000 pohon kurma, dan masih banyak yang lain disebutkan dalam buku sejarah. 40.000 pohon kurma, banyak sekali. Salah satu yang ditemukan oleh Muslimin adalah kitab Taurat yang sangat tua, dan ini dianggap kitab Taurat yang turun-temurun dari Nabi Musa alaihissalam. Maka Yahudi memohon agar Nabi SAW mengembalikan kepada mereka, karena itu peninggalan mereka, dan Nabi SAW tidak merusaknya dan menyuruh sahabat untuk mengembalikannya. Dan ini menandakan juga kita harus menghormati buku suci orang lain. Walaupun kita sudah menang, jangan bakar Injil, jangan bakar Taurat, udah biarin aja. Dia minta, kasih aja. Gitu kan? Tapi yang penting, Muslimin berkuasa dan hukum Islam diterapkan di situ. Khaybar saat itu adalah wilayah perkebunan terbesar di seluruh Jazirah Arab. Sebagian Yahudi datang dan berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sebelum mereka pergi, Khaybar penuh dengan kebun-kebun luas. Bila engkau mau, biarkanlah kami tinggal di Khaybar dan mengurus kebun-kebun yang sekarang sudah milik kalian. Dan kami tinggal di sini sebagai pegawai kalian, bukan lagi pemilik. Karena sudah menang. Kami hanya meminta, berilah kami tempat tinggal dari rumah-rumah kalian ini sebagai tumpangan saja. Jadi kami sekarang bukan lagi rumah ini, kebun ini lagi, oh bukan kami, Khaybar bukan punya kami, semua bukan, punya kalian. Kami jadi pegawai, kami sekarang jadi sahaya semua. Gitu kan. Jangan usir kami ke negeri Syam, kami tetap kelola semua ini. Izinkan kami tinggal di rumah-rumah kalian, bukan rumah kami. Jadi terserah Muslimin, misalnya Muslimin mau si Fulan tadi rumahnya di sini. Boleh tinggal situ kembali atau boleh tinggal di tempat lain, terserah. Dan hasil perkebunan yang kami minta, selain kami diberikan tempat tinggal, dibagi dua. Antara kami dengan kalian. Maka Nabi SAW pun menyetujui syarat tersebut. Mengizinkan Yahudi untuk tinggal di Khaybar. Pada saat Nabi SAW masih di Khaybar, salah seorang Muslimin ternyata menemukan ada emas dan perak disembunyikan di rumahnya Kanana bin Abi Huqaib, raja mereka. Kata dia syaratnya enggak boleh. Kalau ada emas dan perak, harus serahkan semua Muslimin. Kalau ada yang sembunyi satu, semua Yahudi dibunuh. Uniknya, ditemukan emas dan perak di rumah raja mereka, saking cintanya sama harta. Padahal ini bahaya sekali, bisa dibunuh semua Yahudi. Maka justru Kanana bin Abu Hunaikin ini yang menandatanganin ya, meng-ACC syarat yang diberikan oleh Muslimin. Nabi SAW lalu memerintahkan Kanana bin Abu Hunaikin didatangkan. Datangkan dia dengan adiknya yang namanya Rubayyah. Ini Rubayyah ini termasuk orang yang menandatangani atau menyetujui kesepakatan tersebut dengan Muslimin, mewakili orang Yahudi. Pada saat itu pun kata Nabi SAW, apa ini Kanana? Kau yang sepakat, kenapa kau hianati? Maka Kanana sangat ketakutan karena sesuai syaratnya Yahudi semua harus dibunuh. Gitu kan? Maka Kanana pun memohon kepada Nabi SAW agar dia saja yang dihukum. Dan jangan sampai semua Yahudi dibunuh. Maka Nabi SAW memerintahkan agar Kanana dan adiknya Rubayyah itu untuk dibunuh di hadapan seluruh Yahudi. Maka dibunuhlah raja mereka. Kita masuk juga teman-teman sekalian, salah satu kejadian di benteng Kanana ini adalah diracuninya Nabi alaihi salatu wassalam oleh orang Yahudi. Setelah kejadian pembunuhan Kanana, tidak ada lagi raja Yahudi sekarang, Kanana sudah mati. Ya. Maka seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harith, ini istrinya Salam bin Mushkim. Salam Muslim yang tadi terbunuh juga, yang sempat sakit, lalu dibunuh oleh Nabi SAW. Dia, Salam bin Muslim ini, kebetulan juga dia adalah adiknya Marhab. Marhab ini yang tadi, ksatria Yahudi yang terbunuh, gitu kan. Dia menyuruh agar seluruh wanita Yahudi di situ membuat masakan. Dengan cara dia izin ketemu dengan Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, kalau engkau telah memaafkan kami, artinya kami berterima kasih karena engkau telah memaafkan kami, walaupun raja kami Kanana sudah mati, suamiku Salam sudah mati, dan ini kami berterima kasih tetap karena engkau telah mengizinkan kami tetap tinggal di Khaybar, keizinkanlah kami para wanita Yahudi membuatkan makanan untuk kalian semua. Nabi SAW waktu itu setuju. Baiklah, silakan masak. Karena jumlah wanita yang safar bersama Nabi SAW berapa orang? 20. Enggak cukup kalau untuk masak untuk semua pasukan seketika. Maka wanita Yahudi dibiarkan masak. Tapi ternyata wanita ini, Zainab ini, punya niat buruk. Dia meletakkan racun pada makanan Nabi SAW. Setelah makanan siap, teman-teman sekalian, dan datanglah makanan itu, kalau kita menggunakan nampan-nampan yang besar ya, diisi dengan domba-domba ya, yang dimasak dengan sangat bagus, ya, ditaruh dengan roti-roti gandum, lalu dipikulah dengan banyak orang-orang Yahudi. Ya, waktu itu dipikul oleh mereka. Dihidangkanlah untuk Nabi SAW. Dan uniknya, khusus wadah atau nampan yang untuk Nabi SAW itu, ditaruh paha kambing yang besar. Yang lainnya utuh kambingnya. Dan para sahabat sangat tahu, kalau Nabi SAW sangat gemar dengan paha kambing. Dihidangkanlah di depan Nabi SAW, dan para sahabat kebetulan waktu itu sudah berapa hari sangat kelaparan. Maka waktu itu mereka tunggu Nabi SAW. Nabi SAW melihat makanan tersebut sudah siap, sahabat juga sudah kelaparan. Beliau pun mulai mencuil paha kambing itu. Begitu dicuil, dimasukkan di mulut beliau, para sahabat kemudian mulai mau makan dan kelaparan. Tiba-tiba kata Nabi SAW, kufu aidiyakum, tahan tangan kalian. Sahabat ini sudah ada yang cuil mau masuk di mulutnya. Berapa hari enggak makan, kelaparan. Ya Rasulullah, lapar nih. Kata Nabi SAW, kufu aidiyakum, tahan tangan kalian, jangan ada yang makan. Berhenti. Sahabat semua berhenti, pasti ada masalah besar nih. Kata Nabi SAW, panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di sini. Panggil semuanya, datang mereka semua. Lalu Nabi SAW menanyakan pertanyaan yang unik, luar biasa, teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syait? Hai Yahudi, jujur enggak kalau saya tanya sesuatu? Kata orang Yahudi, tentu saja, kami akan jujur. Gitu kan? Maka Nabi SAW menanyakan tiga pertanyaan, teman-teman, tapi dua ini menjebak mereka. Kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Pertanyaan pertama. Ternyata orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar ini, yang kebetulan tinggal di Jazirah Arab waktu itu, ada Yahudi tinggal di wilayah lain. Tapi yang khusus di sini, teman-teman sekalian, mereka punya kakek. Kakeknya ini lemah secara fisik. Ya. Tapi pemimpin Yahudi, keturunannya sedikit, tidak banyak, hartanya sedikit, bukan orang yang punya kreativitas yang besar. Maka orang-orang Yahudi di sini, karena keturunan-keturunannya banyak kesatria segala macam, mereka malu nisbatkan diri kepada itu. Dan orang Yahudi, teman-teman sekalian, satu-satunya mungkin suku di dunia ini yang berani menghapus nasab mereka. Dihapus. Jadi tidak suka kakek ini kayaknya lemah nih, ganti namanya, kakek sana. Gitu loh. Ganti nama. Sama orang tidak suka ayahnya, diganti nama ayah. Ayah ini tidak bagus, ganti nama ayah sana, ganti itu pemberani. Padahal bukan itu pemilik spermanya. Maka mereka rahasiakan, yang tahu cuma pendeta Yahudi. Kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Itu pertanyaan pertama. Kata mereka, Fulan bin Fulan, yang paling hebat. Ada satu kakek mereka, rupanya kakek lain, orang Yahudi lain, tapi terkenal kesatria, keturunannya banyak, orangnya kaya raya. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Ya. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Nabi tahu, dari wahyu. Diam orang-orang Yahudi. Nabi tanya lagi, ya ma'syaral Yahud, hai Yahudi, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Jujur enggak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang, tentu saja. Ya. Kalau kami dusta, maka pasti Allah akan memberitahukan kepadamu sebagaimana Allah memberitahukan kepadamu siapa kakek kami. Jadi lebih yakin lagi kalau ini Nabi. Aneh itu. Aneh sekali ini. Lalu kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Pertanyaan Nabi. Mereka bilang apa Yahudi ini? Kami akan masuk duluan di neraka. Lalu akan digantikan oleh kalian muslimin. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Kami tidak akan pernah demi Allah menggantikan kalian. Ini luar biasa, di depan para sahabat Nabi buka semua itu. Ya kan? Mereka ngakui, kalau kami dusta, pasti Allah akan beritahukan kamu sebagaimana Allah telah memberitahukan kepadamu tentang siapa kakek kami. Berarti mereka tahu ini Nabi. Lalu Nabi tanya sekarang, siapa penghuni neraka? Dengarin ini semua muslimin. Mereka bilang, kami masuk duluan. Ini unik sekali. Ya. Kami masuk duluan, baru nanti digantikan kalian. Kata Nabi, kalian dusta. Kami tidak akan pernah gantikan kalian. Karena sudah dua kali dijebak, Nabi tanya lagi. Ya ma'syar al-Yahud, a'antum musaddiqin in sa'altukum man syai'. Jujur enggak kalau saya tanya lagi? Kata mereka, tentu saja. Orang enggak bisa mengelak. Kata Nabi SAW, apakah kalian meletakkan di daging ini racun? Mereka enggak bisa lagi menghindar. Kalau dari awal Nabi tanya, pasti bohong. Mereka bilang, iya, benar. Nabi tanya, kenapa kalian taruh itu? Mereka bilang begini, kami mau membuktikan apakah benar kau Nabi atau bukan. Kalau kau Nabi, kau akan selamat dari racun itu. Tapi kalau kau hanya raja pembohong, kau akan mati kena racun kami dan kami akan berkuasa kembali. Berarti mereka tahu, Nabi kan sekarang tahu kalau itu ada racunnya. Mereka tahu ini Nabi. Lalu kata orang-orang Yahudi apa? Wahai Muhammad, kami mau tanya, dari mana kau tahu itu? Dari mana semua kamu tahu, terutama masalah racun itu? Dalam riwayat Bukhari ini dikatakan Nabi SAW mengangkat paha kambing itu sambil mengatakan, akhbarani hadza dhira. Aku telah diberitahukan oleh paha ini kalau aku diracuni. Jadi sebenarnya paha kambing yang sudah dimasak bicara kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini kejadian yang luar biasa. Ada salah seorang sahabat teman-teman sekalian namanya Bishr bin Bara radhiyallahu anhu. Sahabat ini sempat waktu Nabi tadi makan, masukin di mulutnya, kena laparnya dia cuil, dia juga makan. Tapi waktu Nabi bilang, tahan tangan kalian, dia sudah telanjur telan. Maka sahabat ini kena racun. Karena kebetulan dia satu nampan dengan Nabi SAW. Gitu kan. Yahudi tidak racuni semuanya ya. Dia racuni cuma yang menampannya Nabi SAW. Dia sudah sempat telan. Maka orang itu mengatakan, wahai utusan Allah, aku benar-benar merasakannya dari awal aku mencuilnya. Hanya saja aku melihat Anda memakannya, maka aku pun merasa tidak mungkin aku lebih mulia daripada Anda. Dan aku makan akhirnya. Beberapa hari kemudian Bishr radhiyallahu anhu mati. Ya. Dia cacat fisik gara-gara racun itu saking kerasnya. Pertama cacat fisiknya, enggak bisa bergerak semua. Dan setahun, ya, dalam setahun penuh dia cacat, kemudian dia wafat akibat racun tersebut. Maka pada saat wafat, Nabi SAW memerintahkan agar Zainab didatangkan dan dibunuh. Di sini juga sebuah hukum teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi SAW tidak langsung menghukum Zainab yang memasukkan racun, karena Nabi tidak kena racun itu. Jadi belum berhasil. Seperti itulah ya. Jadi beda hukumannya orang yang ketangkap memang sudah mencuri atau orang yang baru mau mencuri. Beda. Orang baru mencungkil pintu, belum ambil barang, kepergok. Dengan orang yang sudah ambil barang, pegang barang, kemudian dia mencuri. Yang kedua dipotong tangannya, yang pertama tidak. Diingatkan, ditakzir, dihukum, boleh dipukul, dikebukin, cambuk, itu tidak ada masalah. Peraturan pemerintah setempat, kata ulama, ditakzir, dihukum, menyakitkan buat dia supaya dia kapok. Karena dia belum sempat mencuri, seperti itulah. Nah di sini, Zainab waktu meracuni Nabi SAW belum kena, maka Nabi tidak hukum Zainab. Padahal ini orang Yahudi yang jahat. Tapi setelah Bishr mati, kena racun yang dia buat, maka didatangkan Zainab lalu dikisos, ya, dihukum pada saat itu. Namun kata para sebagian ahli sejarah, Nabi SAW sempat terkena racun itu. Sempat terkena racun itu. Walaupun sebenarnya racun ini, ya, kata para ulama, Nabi SAW diselamatkan oleh Allah. Tapi sebagian yang lain mengatakan kena. Dan Ibnu Qayyim secara khusus mengatakan bahwasanya Nabi SAW terus merasakan ganasnya racun itu. Ya, sesuai dengan sabda beliau, aku terus merasakan ganasnya racun itu sampai aku merasa mengganggu urat yang ada di jantungku. Itu sabda Nabi SAW. Jadi jantungnya Nabi lebih, kadang-kadang lebih cepat berdebar. kadang-kadang lebih lambat, terganggu gara-gara racun, semenjak makan racun itu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menggabungkan untuk nabinya Muhammad SAW meninggal dalam keadaan nabi Islam, gitu kan, dan juga mati syahid dibunuh oleh Yahudi. Karena ini ada akibat dari racun tersebut. Walaupun sebagian ahli sejarah menolak ini ya, mengatakan tidak boleh kita katakan Nabi SAW mati dibunuh oleh Yahudi. Karena memang beliau tidak mati dan dibunuh oleh Yahudi sebenarnya. Ini khilaf di antara ahli sejarah, tapi saya sampaikan tadi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kembalinya Nabi SAW ke Madinah. Dari peperangan Khaybar terdapat 16 korban muslimin dan 93 orang Yahudi. Dan ini luar biasa bagaimana janji Allah SWT, jumlah muslimin yang sedikit, korbannya pun sangat sedikit. Ini mati syahid saja. 16 orang. Pada saat itu tiba-tiba datang pasukan muslimin dari Madinah dan ternyata mereka adalah para sahabat yang telah tinggal di Habasyah bersama Najasyi radhiyallahu anhu majma'in. Jadi kalau teman-teman masih ingat kasus Mekah dulu, kan 153 orang yang masuk Islam, ya. 83-nya hijrah ke Ethiopia, 70 tinggal bersama Nabi alaihi wasallam di Mekah. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, ini 83 orang sahabat masih di Habasyah, masih di Ethiopia ini. Terus saja mereka di Ethiopia sampai tahun 7 Hijriah. Waktu mereka dengar Nabi SAW telah menembus Khaybar, mereka segera pulang dari Habasyah, mereka pergi ke Madinah, susun pasukan, mereka menyusul Nabi SAW. Nabi SAW waktu itu bersabda pada saat melihat kedatangan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, pimpinan muhajirin yang hijrah ke Ethiopia, sungguh aku tidak tahu kegembiraan mana yang harus aku dahulukan. Kemenangan Khaybar kah atau kedatangan Ja'far? Karena Ja'far telah berpisah dengan Nabi SAW lebih dari 10 tahun. Hijrah ke Habasyah itu kurang lebih 4-5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Plus lagi 7 tahun sudah lewat hijrah Madinah, berarti lebih dari 10 tahun tidak ketemu dengan Nabi SAW. Dan Ja'far sepupu Nabi SAW. Orang yang luar biasa, ahli ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tidak tahu yang mana aku harus dahulukan kegembiraanku. Menaklukkan Khaybar atau datangnya Ja'far. Pada saat itu Ja'far radhiyallahu anhu dan para sahabat yang telah hijrah ke Habasyah menuju ke Madinah mendapatkan berita kalau Nabi SAW dan muslimin sedang menyerang Khaybar, maka ia pun bersama para sahabat dari Habasyah menyusul Nabi SAW untuk ikut jihad. Karena niat jihad itulah Nabi SAW memberi mereka sebagian dari rampasan perang. Terdapat sebagian Yahudi di awal-awal kekalahan mereka sebelum dibuka seluruh benteng-benteng Khaybar, melarikan diri keluar Khaybar, juga wilayah Yahudi yang bernama Fadak. Nabi SAW lalu melanjutkan pembebasan benteng Yahudi namanya Fadak dan terbuka benteng tersebut dengan syarat yang sama dan kesepakatan akhir di benteng Kanana. Artinya mereka boleh keluar dari ke negeri Syam tapi tidak boleh bawa emas, perak, tidak boleh bawa senjata. Lalu Nabi SAW melanjutkan ke wilayah Wadi Qura. Ya, ini sementara dalam proses pulang ke Madinah. Jadi sisa benteng-benteng Yahudi diselesaikan semuanya. Tapi tadi yang kita sebutkan itu adalah benteng-benteng besarnya. Juga ada wilayah pemukiman Yahudi pada saat itu tapi tidak besar. Ya, tidak seluas Khaybar, namanya Wadi Qura. Nabi SAW berhasil membukanya dengan perang dan menjadikan seluruh benteng harta rampasan perang. Tertinggal Yahudi wilayah Taimak. Wilayah Taimak. Dan segera menyurati Nabi SAW dan minta bayar jizyah. Maka Nabi SAW setuju waktu itu. Sebagian Yahudi masih tinggal di Khaybar dan wilayah Taimak sampai zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini wilayah Taimak, ya, mereka jizyah sampai Nabi SAW meninggal, sampai Abu Bakar meninggal, sampai zaman Umar bin Khattab. Wilayah Khaybar juga tetap mereka jadi hamba sahaya muslimin dan mengelola kebun tadi. Tapi dengan syarat mereka bagi dua dengan muslimin hasil kerjanya, karena mereka sudah tahu bagaimana bekerja kebun-kebun itu. Hanya saja di zaman Umar bin Khattab bin Anhu, Umar mengusir seluruh Yahudi. Umar mengusir karena pengkhianatan mereka. Ya. Umar mengusir Yahudi Khaybar setelah mereka membunuh salah satu Muslim yang ada di situ, datang ke sana lalu cekcok sama Yahudi, lalu kemudian dibunuh oleh Muslim, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka menolak untuk menyerahkan kepada Umar pembunuhnya. Maka seluruhnya wilayah Khaybar diusir oleh Umar bin Khattab dengan pasukan Muslimin. Mereka semua pergi ke negeri Syam. Dan tersisa hanya Yahudi Taimak, karena mereka tidak buat masalah juga tetap membayar jizyah. Dan Allahu a'lam, saya pribadi coba mencari Yahudi Taimak ini kapan tinggalkan Jazirah Arab. Allahu a'lam, saya tidak temukan. Tapi Khaybar bersih dari Yahudi, tinggal Taimah. Taimah masih masuk Jazirah Arab tentunya ya, wilayah ini. Kemungkinan besar kata sebagian ahli sejarah, kemungkinan besar mereka pun keluar pada saat pengusiran Yahudi dari wilayah wilayah Khaybar ini. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Umar satu waktu, ada pernah sebuah hadis, "Hai Umar, aku berharap agar Jazirah Arab tidak ditinggali oleh Yahudi lagi atau ahli kitab." Maka Umar pun menjalankan itu di zaman Nabi Ali, di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhum. Tersisa teman-teman sekalian Uyainah, pimpinan Ghatafan yang masih ada, mau mengikuti Nabi SAW. Tadi yang dikatakan, kau boleh ambil raqabah itu. Ya. Masih ada kisah yang sedikit. Rupanya dia, karena tidak dapat ghanimah, Yahudi juga mengusirnya, tidak punya pilihan. Lihat muslimin depan matanya bawa emas, bawa perak, bawa kuda, bawa unta, banyak rampasan perang. Maka dia niat mau menyerang muslimin. Tidak ada pilihan lain. Minta gak dikasih, sekarang serang saja. Maka Nabi SAW pada saat itu memerintahkan pasukan agar mengarahkan ke pasukan Ghatafan ini. Dan ternyata begitu lihat muslimin menyerang mereka, mereka lari. Uyainah pulang, lari ke sukunya. Gitu kan. Juga teman-teman sekalian, kita tutup dengan tidak kalah pentingnya tentang sampainya berita kekalahan Yahudi di Mekah. Jadi orang-orang Mekah sana tidak ikut campur. Tapi mereka dengar, karena ada kesepakatan damai dengan muslimin. Mereka dengar Yahudi lagi diserang. Orang yang pertama keluar dari Khaybar menuju Mekah, salah seorang sahabat yang bernama Hajjaj bin Allaq radhiyallahu anhu. Hajjaj ini adalah seorang badui yang tinggal di sekitar Khaybar dan menyaksikan bagaimana Nabi SAW dan muslimin memenangkan peperangan. Maka ia pun datang kepada Nabi SAW dan masuk Islam waktu di Khaybar. Setelah syahadat ia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki harta yang cukup banyak di Mekah, di tangan orang-orang Quraisy. Apakah boleh aku mengambilnya?" Kata Nabi SAW, "Ambil saja." Kata Hajjaj, "Tapi utusan Allah, aku harus berdusta untuk mengambil itu. Karena ini masalah lain. Aku tidak bisa mengatakan hal yang lain. Ya, karena aku sudah Muslim. Mereka tidak tahu aku Muslim." Kata Nabi SAW, "Baiklah. Ambil hartamu." Itu kan artinya bukan Nabi membolehkan bohong di sini. Tapi bohong dengan musuh berbeda hukumnya. Ya, Quraisy ini musuh. Ya. Maka dia harus ambil hartanya di tangan mereka. Mereka kalau dengaku saya Muslim, saya mau ambil harta saya, maka dibunuh dia oleh orang-orang Quraisy. Hajjaj pun lalu menuju ke Mekah. Pada saat masuk Mekah, para pemuka Quraisy dan penduduk Mekah mengenalinya, tahu siapa dia, karena ia memiliki harta yang sangat banyak di Mekah. Quraisy lalu berkata kepada Hajjaj, "Ada berita apa dari Khaybar?" Kata Hajjaj, "Muhammad telah terkalahkan dan ia sekarang tertawan. Demikian pula seluruh pasukan. Pasukannya tertawan dan Yahudi sekarang akan menyerahkan Muhammad pada kalian." Jadi dia balik ceritanya. Bukan muslimin yang sudah menang. Pada saat itu, Quraisy tidak tahu keislaman Hajjaj. Dan mereka juga percaya. Mendengar berita Hajjaj, maka Quraisy bergembira, berpesta pora. Gitu kan? Kecuali Abbas, radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW. Paman Nabi itu belum masuk Islam. Gitu kan? Nanti dia masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Abbas waktu itu sedih. Apa benar Nabi SAW ketangkap, tertawan, akan diberikan pada Quraisy? Masuk akal, karena Yahudi pasukannya besar. Mungkin. Ya. Maka dia sedih. Karena sedihnya, Abbas sempat sakit dan tidak bisa bangun. Beberapa hari. Kecuali ditopang. Ya. Saking sakitnya dia merasa, kenapa kok ponakannya kalah, apakah benar. Padahal Abbas itu sudah mau masuk Islam, tapi belum mengucapkan syahadat. Hajjaj lalu berkata kepada Quraisy, "Wahai Quraisy, kembalikanlah segera harta-hartaku. Karena aku ingin segera kembali ke Khaybar untuk membeli dari Yahudi tawanan mereka dari muslimin." Jadi tujuannya dia bohong ini untuk mengambil hartanya semua. Dia bilang, "Sekarang serahkan semua dana yang saya investasikan pada kali ini. Saya sudah enggak mau di sini. Saya mau beli tawanan muslimin dari Yahudi." Quraisy bilang, "Baiklah, engkau pantas terima itu. Karena engkau telah membawa berita bagus pada kami." Quraisy ya, waktu itu mengumpulkan harta Hajjaj dalam 3 hari. Kata Hajjaj, "Sungguh demi Allah, aku tidak menyangka kalau mereka akan mengembalikan dan mengumpulkan seluruh hartaku dalam 3 hari. Bahkan aku menyangka mereka akan mengumpulkannya dalam sebulan." Ya, kita kalau investasi pada orang, masa tiba-tiba kita bilang kembaliin harta saya? Kan susah. Apalagi satu kota, banyak investasi dia sana-sini. Dia bilang 3 hari terkumpul semua. Karena titah dari pimpinan-pimpinan suku Quraisy. Abbas waktu itu teman-teman sekalian, selama 3 hari tersakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lalu ia berkata kepada salah satu kerabatnya, "Panggilkan Hajjaj kepadaku." Ini yang bawa informasi panggil. Datanglah Hajjaj. Abbas bertanya, wah Hajjaj, sampaikan padaku yang sebenarnya. Kata Hajjaj, keluarkan semua orang yang ada di sekitarmu. Abbas lalu menyuruh semua orang keluar di sekitar, lalu pada saat keluar, Hajjaj menceritakan yang sebenarnya. Bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan sehat, menang, bahkan mengawini anak rajanya Yahudi, Sofia. Dan aku juga sudah masuk Islam. Tiba-tiba Abbas sembuh. Tiba-tiba segar. Radhiyallahu anhu. Waktu itu belum masuk Islam. Dan pada saat itu, saking gembiranya Abbas, sampai dia pakai baju yang terbagus, dia pakai minyak wangi. Hajjaj bilang, wahai Abbas, tunggu dulu. Biarkan hartaku terkumpul semuanya, lalu aku pergi, setelah itu buat apa yang kau mau. Ini masalah nih, saya mau ambil uang saya. Kata Abbas, baiklah. 3 hari waktumu sekarang. Setelah itu saya mau tunjukkan. Maka keluarlah, Hajjaj membawa hartanya semua, Quraisy pesta-pesta. Setelah Hajjaj keluar ke Madinah, menemui Nabi SAW, Abbas lalu menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi, dia tawaf di Ka'bah. Orang-orang Quraisy mengolok-oloknya sambil berkata, wahai Abbas, lagi bersedia selama 3 hari. Karena dia tidak bisa berdiri tadi, sakit. Terus sekarang, kamu pakai baju baru ini untuk nunjukkan kepada kami kalau kau tidak sedih ya. Tahu ponakanmu akan diserahkan kepada kami. Dia sudah kalah segala macam. Kata Abbas, tidak sama sekali. Malah saya sangat senang karena Hajjaj telah mendustai kalian. Ketahuilah bahwa Muhammad telah mengalahkan Yahudi, juga mengawini salah satu anak sukunya, dan si Hajjaj itu sudah masuk Islam. Dia cuma mau ambil hartanya dari kalian. Kata orang-orang Quraisy, sungguh Abbas lebih kita percaya daripada Hajjaj. Abbas tokoh Mekah, ini Hajjaj orang Khaybar, kita enggak kenal dia, cuma orang Badui gitu kan. Maka akhirnya Quraisy kaget. Lalu mereka coba tunggu informasi lebih lanjut. Ternyata datang beberapa hari setelah itu berita betul tentang kemenangan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah pelajaran yang kita ambil dari Khaybar. Yang pertama, Allah Maha benar atas segala janji dan pernyataannya, serta setiap muslim semestinya meyakini dan hanya menjalankan apapun yang diperintahkan serta menjauhi apapun yang dilarang saat meninggal dunia dan akan masuk surga. Jadi teman-teman sekarang, subhanallah, sekarang di dalam sebuah lembaga juga, apalagi lembaga mungkin kemiliteran ya, biasanya tuh yang didoktrin adalah kedisiplinan, kepatuhan, ya, kepercayaan. Jadi apapun yang diinstruksikan oleh pimpinan, udah dijalani. Sebenarnya itu kita terapkan sebagai seorang muslim untuk Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Allah janjikan, tidak mungkin. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Yang kedua, kemenangan akan selalu berada di pihak muslim asal mereka bertakwa, walaupun jumlahnya sedikit. Itu sudah jaminan dan tidak akan berubah sunnatullah. Yang ketiga, keburukan akhlak dan perilaku kaum Yahudi yang telah dipaparkan oleh Allah yang Maha Perkasa, sehingga setiap muslim harus mengambil pelajaran dari situ. Tidak akan berubah sifat Yahudi sampai menjelang hari kiamat. Mereka tahu kebenaran tapi mereka menolak. Dan mereka pada saat menggertak, kalau digertak balik maka mereka akan takut. Mereka juga selalu sifatnya berkhianat, mau meracuni muslimin, mau menjahati muslimin, dan mereka kalau berargumen, kalau dibalas, maka mereka tidak bisa menjawab. Dan ini sudah jelas semua yang dipaparkan dalam histori tadi atau sejarah tadi. Kemudian yang keempat, jihad adalah sumber kekuatan dan kemuliaan muslimin, maka saat ditinggalkan akan menghinakan mereka. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan jihad. Maka pemerintah Islam yang resmi semestinya harus membela hak martabat dan haknya muslimin, gitu kan. Kalau memang mereka terdesak, mereka dihukum, mereka dijajah, seperti kasus Myanmar, kasus Palestina, ya, itu tidak boleh didiamkan muslim oleh para pemimpin muslim. Harusnya mereka membela. Dan pada saat itu, kalau mereka yang kumandankan jihad, maka kita semua boleh ikut. Karena harus izin pemerintah setempat, gitu kan. Dan tidak boleh kita mengarang-arang ini, teman-teman sekalian. Karena jihad yang terjadi di zaman Nabi SAW sesuai dengan instruksi Nabi SAW sebagai pemerintah pada saat itu. Kemudian yang kelima, jihad adalah sumber rezeki yang halal dalam mengambil ghanimah. Karena Allah SWT telah menghalalkan untuk Nabi SAW dan muslimin. Ya. Ini tentu ada sabda Nabi SAW, sesungguhnya telah diharamkan ghanimah untuk Nabi-Nabi sebelumku dan dihalalkan untukku. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau seluruh Nabi-Nabi sebelumku dulu mengumpulkan ghanimah atas rampasan perang, kalau mereka menang maka dikumpulkan lalu ditumpukan, lalu Nabi tersebut berdoa, kemudian Allah turunkan petir dari langit yang membakar rampasan perang tersebut. Maksudnya dari harta benda ya. Kalau manusia dan hewan-hewannya tidak ada hubungannya. Tapi harta benda. tapi dihalalkan untuk kaum muslimin. Juga yang terakhir adalah teman-teman sekalian, Yahudi Khaybar dan Fadak menjadi budak muslimin dan terusir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti malam dengan izin Allah kejadian setelah pembebasan Khaybar. Apa yang terjadi setelah Nabi SAW pulang ke Madinah? Apakah beliau tinggal diam? Apakah beliau masih melakukan penyerangan-penyerangan? Ini semua akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Dan seperti biasa teman-teman, pertanyaan belum kita buka sekarang. Nanti malam insyaallah setelah materi kita malam nanti, pertanyaan antum pada pagi ini yang sesuai dengan tema akan dikumpulkan dan insyaallah akan dibacakan pada malam nanti. Allahu alam. Mungkin begitu saja tentunya teman-teman sekalian bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.